Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan kita kepada Zat yang maha mulia pula, Zat yang maha adil, maha bijaksana, Zat yang maha melihat, maha mendengar, dan menciptakan segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi, juga di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Zat yang maha mulia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Zat yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, ditunduki dan ditakuti. Karena kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipatuhi, ditunduki dan juga dicintai kecuali Allah. Zat yang mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita, dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan apa saja yang dibutuhkan untuk roda kehidupan dunia dengan pujian terhadap namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling suci jalur nasabnya, paling sempurna fisik dan akhlaknya, dengannya lari salah langit ditutup oleh Sang Pencipta, dan juga Sang Pencipta telah menjadikan dia pimpinan anak Adam pada hari kiamat, manusia yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Dan Allah Sang Pencipta bersama dengan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut setia selalu membacakan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, di waktu yang telah Allah mudahkan buat kita di Selasa ganjil, kita akan membahas kitab Minhajul Muslim. Dan pada malam ini kita akan membahas pasal kelima dari kitab Adab. Adab terhadap diri sendiri. Sudah saya jelaskan dan sering kita ulangi dari awal pasal 1 di bab adab ini. Adab adalah sebuah kemasan, mengemas sesuatu yang sudah diperintahkan dan mengemas sesuatu yang dilarang sehingga tidak terjadi adalah adab. Kalau seseorang mandi terlebih dahulu menggunakan baju yang bersih, wangi-wangian, kemudian menata sedemikian rupa tempat sholatnya, misal sejadahnya bersih, tempatnya bersih, nyaman dengan dingin, sejuk, sehingga sholatnya bisa lebih khusyuk, maka kemasan itu namanya adab. Begitu pula pada saat seseorang meninggalkan dosa, dia berusaha semaksimal mungkin agar tidak terlibat dalam dosa-dosa itu, baik dalam jaringannya, tempatnya, situasinya, kondisinya, semua ditinggalkan. Kapan seseorang mengetahui bahwasanya di tempat ini saya akan terjerumus pada dosa walaupun kecil dan dia meninggalkannya, dia menggunakan sebuah strategi pribadi untuk meninggalkan itu, maka namanya adab. Saya tidak ingat pernah saya jelaskan atau tidak, tapi kalaupun pernah, maka kita mereviewkan. Seorang anak muda saudaraku di Irak, terkenal dengan kegagahannya, orangnya pintar, kaya, soleh, bersih selalu, wangi kalau kemana-mana. Dan saking tampannya orang ini, juga kayahnya, juga fisik yang sempurna, selain paras wajah yang tampan, oh iya terkenal dengan wanginya dan seterusnya. Seluruh wanita di wilayah Irak menginginkan laki-laki ini. Kalau yang mukminah menginginkan menikah menjadi istrinya, dan kalau fasiqah, perempuan-perempuan yang buruk, menginginkan untuk berzina dengannya walaupun harus perempuan ini bayar, saking terkagum-kagumnya para wanita kepada anak muda ini. Itu dalam kisah ini saya tidak temukan nama anak ini, tapi yang jelas disebutkan kisah seorang anak muda yang saleh. Ringkas cerita, ada seorang wanita fasiqah, perempuan yang buruk, yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin berzina dengan laki-laki ini. Perempuan ini kebetulan memiliki kelebihan fisik, dia istri seorang pejabat, masih muda, cantik, kaya, terkenal dengan segala macam yang dimiliki oleh wanita ada pada dirinya. Berkata pada teman-temannya, saya pasti akan berzina dengan anak muda ini, saya punya cara untuk itu. Maka teman-temannya mengatakan, kalau kau bisa lakukan kamu hebat. Karena laki-laki ini tidak pernah ada satupun wanita yang bisa menembus keimanannya. Gak bisa. Maka dia bilang baiklah. Lalu dia karena kaya raya punya istana yang besar, rumah yang besar. Suaminya seorang pejabat pemerintah pada saat itu. Maka suaminya safar, dia tunggu pada saat suaminya safar tugas negara 3 bulan di luar negara. Karena zaman dulu orang menunggangi kuda, tidak seperti kita sekarang transportasi sudah sangat bagus dan cepat. Ada pesawat, ada kereta api, ada macam-macam. Maka orang kalau perjalanan dulu bisa memakan 2-3 bulan. Pada kesempatan itulah si wanita fasika ini menggunakan peluang untuk mengganggu si laki-laki soleh tadi. Kebetulan rumah laki-laki soleh ini, antara rumah si laki-laki tadi dengan masjid harus melewatin rumahnya si wanita ini, pejabat ini. Maka si wanita ini bilang sama 4 orang dayang-dayangnya, kalau nanti si anak muda itu lewat, maka katakan, keluarlah kalian dari rumah, katakan kalau saya atau di dalam rumah ini ada tuan kami yang sedang sakarat, akan meninggal dunia dan suaminya lagi safar. Karena orang-orang tahu memang suaminya dia ini pejabat lagi keluar kota, jadi tidak ada kedustaan gitu. Dan tidak ada laki-laki yang bisa menolongnya. Tolonglah segera, kalau tidak dia akan meninggal dunia. Pada saat dia masuk ke dalam rumah ini, jebaklah dia, tutup pintu gerbang dan jebak dia. Terjadilah strategi itu yang buruk didukung oleh syaitan. Maka lewat anak muda ini, lalu kemudian keempat dayang-dayangnya keluar lalu mengatakan, ada tuan kami dalam lagi sakarat dan suaminya lagi safar. Sebagaimana kau tahu, suami pemilik rumah ini, orang pemilik rumah ini sedang safar tugas negara, maka tolonglah segera, kalau tidak dia akan meninggal dunia. Karena niatnya lillahi ta'ala, dia ingin membantu, maka dia pun akhirnya masuk ke dalam rumah ini. Begitu masuk ke dalam rumah, ditutup pintu tadi, lalu keempat dayang-dayang tadi mengatakan, sekarang engkau akan berzina dengan kami. Jadi tadi tuannya juga menjanjikan, kalau kalian berhasil menjebak anak muda ini, bukan cuma saya berzina sama dia, kalian pun akan berzina dengannya. Karena ini memang menjadi buah bibir bagi semua perempuan yang fasikah. Maka akhirnya mereka pun gembira, ingin berzina dengan laki-laki ini. Karena ini laki-laki dianggap idola mereka. Kalau kau ingin keluar dari rumah sini, kami akan teriak, kalau kamu telah masuk akan mengganggu kami. Maka seluruh kota ini akan mengeroyoki kamu dan namamu akan rusak. Lalu keluarlah si pemilik rumah tadi dengan perhiasannya, dengan kecantikannya, dengan wanginya, mengelilingi badannya si laki-laki ini dengan menggodanya. Selalu saya laki-laki mengatakan, bertakwalah kepada Allah, takutlah, jangan, ini dosa, kamu gak boleh hianati suami kamu. Terus dinasihatin tapi tidak mau tahu lagi, karena perempuan ini sudah dikuasai oleh syaitan. Maka dia berdoa kepada Allah, si anak muda ini mengatakan, ya Allah, tolonglah saya. Karena saya tidak ingin sama sekali melakukan dosa ini dalam kondisi saya lagi segar, lagi kuat. Apalagi dalam keadaan kepepet seperti ini. Maka sucikanlah kemaluanku, jangan sampai berzina. Tiba-tiba dengan hikmah ilahi, diterima doanya oleh Allah Azza wa Jal, lalu dibuatlah dia mules. Tiba-tiba dia rasa mules. Lalu dia, maaf begitu ceritanya, dia mengatakan, dia bilang, saya ingin ke kamar mandi, saya ingin buang air besar. Kata si wanita tadi, silakan, itu WC, ke kamar mandi, tapi keluar tetap akan berzina dengan saya. Kalau kau menolak, tetap kami akan teriak dan kau akan dikeroyoki oleh massa. Maka setelah buang air besar, muncullah pemikiran dia, saudaraku, untuk mengambil kotorannya, digosok di badannya, di bajunya. Tidak pernah dilakukan sebelumnya. Maka dia pun melakukan itu, kemudian dia keluar. Waktu perempuan tadi yang fasikah ini melihat, kaget. Kenapa kau begitu kotor? Dia bilang, saya begini sekarang. Maksudnya saya tidak dusta, memang sekarang lagi ada kotoran. Maka perempuan itu pun mengatakan pada dayang-dayangnya, keluarkan laki-laki ini karena dia sangat jorok. Maka dikeluarkan dari rumah tersebut, tidak jadi berzina dan dia pun sujud syukur kepada Allah karena tidak berhasil atau tidak berzina. Lihat bagaimana mereka bisa menyelamatkan dirinya dengan adabnya untuk meninggalkan dosa. Jadi kemasan itu, kemasan dalam mengerjakan sebuah perintah seperti tadi, mandi, pakai baju yang bersih, wangi pada saat mau ibadah, sejadahnya bersih, itu ada nilai ibadah sendiri. Belum nilai ibadahnya sendiri, sholatnya sendiri nanti akan ada pahalanya. Begitu pula dalam meninggalkan dosa, orang-orang soleh bisa mengemas dosa itu supaya dia tidak terjerumus di dalamnya. Seperti kasus cerita anak muda tadi. Nah ini namanya adab, dan ini yang sedang kita bahas. Banyak sekali nanti akan kita bahas di dalam bahasan kita, dan malam ini pasal kita kelima, membahas masalah adab terhadap diri sendiri. Setelah kita membahas adab niat itu hari, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada Al-Quran, maka kita masuk kepada adab terhadap diri sendiri. Saudaraku seiman, diri kita ini, tubuh kita ini memiliki hak sebagaimana ruh kita memiliki hak. Ada dua komposisi dalam diri kita. Ada jasad, ada ruh. Dua-duanya butuh makanan, butuh minuman, butuh segala sesuatunya. Semuanya membutuhkan. Banyak orang di antara kita, teman-teman sekalian, dia hanya peduli dengan jasadnya. Contoh kebutuhan jasad adalah pada saat lapar dia makan, pada saat haus dia minum, pada saat dia merasa bajunya kotor dia menggantinya. Seperti itulah, atau pada saat dia capek dia istirahat. Ini kita mengatakan kebutuhan jasad. Kebutuhan ruh ada, dan makanannya, minumannya, kebutuhannya adalah ilmu, ya. Kemudian tawakal, ibadah-ibadah jiwa, menyerahkan diri kepada Allah, merasa rindu terhadap surga, jauh dari api neraka, semua itu akan didapatkan dari ilmu. Ulama mengatakan ruh itu membutuhkan asopan, yaitu ilmu. Begitu pula dengan amal-amal saleh. Orang harus mengimbangi keduanya. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap diri kita adalah kita harus memberikan keduanya. Kita mulai dari jasad kita. Jasad memiliki hak, teman-teman sekalian. Seperti jasad ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita perasaan gerah pada saat keringatan. Dari mana kita ini? Dari mana perasaan gerah itu? Dan dari mana ide untuk mandi supaya gerahnya hilang, mengganti pakaian? Semua itu dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita memberikan hak jasad kita. Dari rambut sampai ujung kaki kita, semuanya memiliki hak. Kita misal contoh, rambut. Kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunih rambut, maka dia harus menghormatinya. Bahasa kita merawatnya. Jadi termasuk adab kepada Allah SWT sebagai sang pencipta, menggunakan sampo, ya, membersihkan rambut, menyisir dengan rapi. Sampai dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah ada sahabat masuk masjid, mau sholat, rambutnya acak-acakan. Lalu kata Nabi SAW, beritahukan orang ini agar dia keluar dari masjid, lalu menyisir rambutnya dengan rapi, baru masuk sholat. Para kaum wanita dianjurkan memanjangkan rambutnya, merawat. Diceritakan bahwasanya para sahabiat merawat rambut mereka. Ya. Dan dianjurkan untuk menjadikan rambut sebagai perhiasan, sehingga bisa, ya, menjadi hal yang menarik bagi suami. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh Sofia, istri Nabi SAW yang lain. Kebetulan lagi ada masalah dengan Nabi SAW, si Sofia. Lalu dia berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, madunya, kalau kau bisa membuat Rasulullah SAW ridho kepadaku, hilang marahnya, memaafkanku, maka aku hadiahkan malamku untukmu. Kebetulan malam itu adalah malamnya Sofia. Maka datanglah Nabi SAW, biasanya tradisi beliau di siang hari beliau menggilir istrinya datang mendatangi, mungkin ada kebutuhan atau hajat. Pas masuk di rumah Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Aisyah, ya, menggunakan wangi-wangian di rambutnya. Disebutkan gitu dalam riwayat. Aku meletakkan wangi-wangian di rambutku yang aku hempaskan. Ya. Kemudian aku pun duduk di atas paha Nabi SAW untuk menggoda suaminya. Gitu kan. Karena ini hal yang dihalalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, pergilah dari saya karena ini bukan malammu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun berkata, itu karunia Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang dia inginkan. Dalam arti kata, saya sudah dapat malam ini, asal kamu bisa meridhoi Sofia. Tapi saksi bahasan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menggunakan rambut yang indah untuk menghibur suami. Jadi rambut memang disuruh rawat intinya. Kemudian kita tahu juga misalnya di daerah-daerah tempat yang disentuh dengan air wudu, ada wajah, telapak tangan, termasuk kepala, termasuk telapak kaki, dan ini diadakan survei oleh sebagian ulama muslim, ternyata ini titik-titik yang memang kalau tersentuh dengan air akan terasa segar. Wajah kalau sering disiram dengan air, diusap dengan air, telapak tangan, kaki, kepala, ini semua akan sudah cukup sebenarnya membuat kesegaran buat tubuh. Wajah akan selalu berseri-seri, tangan akan selalu segar untuk menjama, mengangkat, ya, menyentuh dan seterusnya, kaki juga seperti itu. Ini kita sudah tahu ada wudu dalam Islam. Bahkan wudu dianjurkan bukan hanya untuk sholat, sebelum tidur, pada saat merasa malas. Bahkan ada fadilah orang kalau selalu dalam keadaan suci. Dalam sebuah hadis dikatakan, kata Nabi SAW, hadis sahih, siapa yang tidur dalam keadaan suci, berwudu, maka Allah akan titipkan di sebelahnya malaikat yang mendampingi dia terus sampai dia bangun pagi hari. Dan kalau dia menggeserkan tubuhnya, malaikat itu akan mengatakan, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Hanya dengan berwudu saja, misal. Dan wudu ini adalah sesuatu yang sangat positif. Dengan contoh, itu termasuk perawatan jasad sebenarnya. Kemudian kita tahu juga misalnya, Nabi SAW menganjurkan untuk mata, ada celak bernama ithmit. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, maka ini sudah tahu sekarang, tulisannya Hamzah Alif Tha Mimdal, namanya ithmit. Ini disunnahkan, Nabi SAW selalu menggunakan celak di mata beliau di waktu-waktu tertentu, dan ini bukan hanya untuk perempuan. Tetapi fokusnya ke celak jenisnya namanya ithmit, dan ini tidak semua tempat menjualnya. Kalau lagi umrah atau haji bisa memesan atau tanya di sekitar masjid, ada penjual-penjual celak ini atau batu-batuan atau maksud saya sesuatu yang berhubungan dengan krem-krem, dan ini mereka tahu, tinggal disebut namanya ithmit. Dan ini ada dua macam, ada yang panas, ada yang dingin, namanya ithmit har dan barid. Biasanya kalau di musim panas dipakai yang dingin, dan kalau di musim dingin dipakai yang panas. Ini kata Nabi SAW, siapa yang menggunakan ithmit atau ithmit itu akan menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan atau melebatkan bulu mata. Ada perintah untuk itu, dan ibadah merawat mata adalah ibadah. Kita tahu misalnya dalam wudu juga ada masalah istinsyak, membersihkan kotoran hidung. Kata Nabi SAW, kalau kalian beristinsyak, memasukkan air di hidung pada saat wudu, kuatkanlah, hirup dengan kuat dan buang dengan kuat, kecuali kalian sedang berpuasa. Disuruh bersihkan. Insyaallah urusan yang sering orang melakukan, mengorek-ngorek hidungnya ini sudah selesai, tidak akan dilakukan karena itu pemandangan yang kurang bagus, dan ini bisa dibersihkan dengan masalah wudu tadi. Kita tahu masalah gigi misalnya, ada penggunaan siwak, dan itu termasuk sunnah Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalau saya tidak memberatkan umatku, maka saya akan menyuruh mereka bersiwak di setiap kali mau sholat. Di setiap kali mau sholat. Misal, ya kan? Jadi kita lihat ada perawatan, bahkan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia, sudah mau meninggal sakit parah, di dalam hadis Bukhari kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sandar ya, di dadaku pada saat lagi sakit keras, dan masuklah Abdurrahman, adiknya Aisyah. Kemudian di tangan Abdurrahman ada siwak. Nabi SAW melihat siwak tersebut. Lalu aku pun berkata, ya Rasulullah, apakah anda ingin siwak? Kata Nabi SAW, memberikan isyarat, Nabi isyarat dengan kepalanya karena lagi sakit parah. Iya. Maka Aisyah pun mengambil dari Abdurrahman lalu melembutkannya. Lalu kemudian Nabi SAW disiwakkan giginya oleh Aisyah. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW tidak pernah masuk rumah kecuali dalam kondisi sudah bersih, ya sudah bersiwak, membersihkan gigi beliau. Setiap bangun tidur, setiap mau tidur, lalu Nabi SAW menggunakan siwak. Kalau kita sekarang bisa menggunakan sikat gigi. Tapi kita lihat bagaimana ada hukum syar'i berhubungan dengan masalah itu. Sehingga dia menjadi ibadah. Dia menjadi ibadah. Kita tahu misalnya ada lima fitrah yang harus dijaga oleh seorang muslim. Kata Nabi SAW, fitrah yang harus dijaga. Yang pertama adalah khitan, sunat. Dan ini adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, bagi kebersihan. Kemudian memotong kuku. Ada perintah dalam agama untuk memotong kuku sehingga rapi kuku tersebut, dibersihkan. Karena katanya kuku ini banyak mengandung bakteri. Orang kalau makan dalam kondisi kukunya panjang, maka itu akan sangat berbahaya. Jadi tidak benar seperti yang sering ada di salon-salon, kalau kuku itu malah dirawat dengan cara dipelihara. Tidak, kuku itu dipotong dalam Islam. Dan itu memang sumber kebersihan. Kemudian juga mencukur bulu kemaluan dan mencukur bulu ketiak, serta mencukur kumis bagi laki-laki. Ini semua adalah perintah dalam agama. Dan ternyata titik-titik ini adalah titik yang lembab. Misal kumis yang sering dilewatin dengan hasil pembakaran dari oksigen yang kita hirup, keluar hasil pembakaran dari situ. Seringnya tertampung, itu akan membuat bakteri tertampung. Sama dengan ketiak yang lembab, sama dengan kemaluan yang lembab. Islam datang teman-teman sekalian dengan rapi, dengan bersih. Dan ini haknya jasad. Adabnya adalah kita melakukan itu semua. Dan usahakan niatnya karena perintah Allah. Jadi semua ada pahalanya. Semua ada pahalanya. Kita tahu juga dalam Islam ada mandi. Ada mandi yang diwajibkan, ada mandi yang disunnahkan, ada yang mubah. Mandi yang wajib adalah seperti mandi Jumat bagi laki-laki, mandi junub bagi laki-laki dan perempuan yang suami istri habis berhubungan badan, atau seorang laki-laki mimpi junub. Kemudian juga ada mandi haid dan nifas pada saat suci bagi wanita. Ini semua wajib. Ada mandi yang sifatnya sunnah. Kalau seseorang menjalankan sunnah Nabi SAW, Dalam arti kata Nabi SAW biasa berendam, berendam di air dingin di musim panas, atau berendam juga dengan air yang dingin di musim panas. Ya. Dibalik, kalau musim panas berendam dengan air dingin, kalau di musim dingin berendam dengan air panas. Ini termasuk dilakukan, gitu kan? Itu ada anjurannya, mandi. Ada mandi yang mubah, pada saat seseorang merasa, kayak kita di Indonesia punya tradisi sehari mandi dua kali misalnya, kena merasa gerah, maka dia mandi. Cuma sayangnya, banyak orang yang tidak meniatkan itu ibadah. Sehingga begitu saja, tidak dapat pahala. Jadi niatkan ibadah, memang karena jasad ini dititipkan, maka kita merawatnya. Itu selama kita hidup ya. Kalau kita meninggal, saya yakin teman-teman sudah tahu, jenazah diapain kalau meninggal? Langsung dikubur saja, dimandiin, ya, dibersihkan, orang jenazah juga disampoin, ya, dikeluarin semua sisa kotoran dari tubuhnya, ditekan perutnya, dikeluarkan semua sisa air seni, tinjahnya, dibersihkan mulutnya, diwudukkan, kemudian dibungkuskan kain kafan putih yang bersih. Padahal kita tahu jasad ini akan dimakan oleh tanah. Sebentar lagi dimasukin kuburan, ini dihabisin oleh belatung-belatung, oleh hewan, oleh ulat-ulat dan seterusnya. Karena yang hidup di alam barzah adalah ruh seseorang. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, jasad kalian semua akan dimakan oleh tanah. Habis. Kecuali tulang ekor kalian yang darinya lah Allah akan bangkitkan kalian. Nanti di akhirat kita dikasih jasad baru. Jadi walaupun ada seseorang teman-teman sekalian lahir dalam kondisi parah sekali, buta matanya, kaki tangannya semuanya puntung, mungkin bagi kita manusia kayaknya orang ini sudah gak ada gunanya nih, cuma tergeletak di atas ranjang saja misalnya, tetap kalau dia beriman kepada Allah maka keberuntungan bagi dia. Kenapa? Karena itu jasad hanya di dunia saja. Setelah nanti di akhirat akan diberikan jasad yang utuh. Sebagaimana juga di akhirat semua orang yang tua 100 tahun pun umurnya meninggal, atau anak bayi yang 2 bulan tetap akan di surga berumur 33 tahun. Tidak lebih sehari, tidak kurang sehari, dengan jasad yang baru dan seterusnya. Tapi saksi bahasan kita, kita lihat bagaimana ada perawatan tubuh dalam syariat kita, dari rambut tadi sampai kaki. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW selalu meletakkan wangi-wangian dari punggung beliau, serbuk dari negeri Syam yang wangi sampai ke kaki beliau. Dan beliau membiarkan atau menyuruh istrinya meletakkan, kecuali di kemaluan beliau yang meletakkannya. Jadi sekarang kita bisa menggunakan roll-on untuk ketiak, body splash, dan apa sajalah yang kira-kira dibutuhkan oleh tubuh atau wangi-wangian. Dan kita tahu Nabi SAW mengatakan, dicintahkan dunia ini untukku atau kepadaku karena adanya wangi-wangian. Laki-laki disuruh pakai wangi-wangian. Kemudian juga adanya kaum wanita yang dinikahi. Bagi kaum laki-laki dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi yang strong, yang kuat, baunya tercium wangi, membuat orang nyaman di dekatnya. Dan kata Nabi SAW sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki adalah yang warnanya tidak terang, ya, tetapi baunya yang kuat. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan justru yang warnanya terang, tetapi baunya tidak kuat. Kalau perempuan malah dilarang untuk yang nyengat, gitu kan. Tapi kalau dia menggunakan roll on, dia menggunakan sesuatu yang kecil, yang mungkin kalau orang sangat dekat dengan dia, sesama wanita, maka tidak tercium bau yang tidak sedap. Di sekitar dia saja, bukan sesuatu yang keluar. Karena hadis Abu Hurairah anhu yang meluruh seorang wanita yang mau ke masjid untuk pulang mandi seperti mandi junub karena baunya nyengat. Abu Hurairah di seberang jalan, orang perempuan itu di seberang jalan mau ke masjid, tercium bau yang sangat mengganggu. Maka kata Abu Hurairah anhu, pulanglah hai hamba Allah, wanita itu, hai amatullah, dan mandilah seperti mandi junub, karena ini berbahaya. Dalam hadis yang lain, wanita yang keluar dengan wangi yang ya, menyolot, membuat laki-laki tergoda, maka dia adalah seorang pezina. Tetapi ada perawatan yang dibolehkan dalam Islam. Kita tahu lebih jauh daripada itu, kalau nanti kita meninggal dunia dan kita sudah menuju ke surga insyaallah, di surga juga itu ada hal tentang perawatan jasad. Tentang pakaiannya, diberikan pakaian dari sutra. Kemudian ada sebuah hadis yang menjelaskan kalau tiba hari Jumat, semua kaum laki-laki dikumpulkan oleh Allah di sebuah pasar. Allahu alam seperti apa pasar itu di surga, tapi itu penyampaiannya memang ada begitu. Kemudian Allah terpahkan pada mereka, jazakallah, terpahkan pada mereka angin, spoi-spoi yang nyaman, kemudian mengubah mereka menjadi lebih tampan dari sebelumnya. Begitu pula pada saat mereka pulang ke istana, lalu para istri mereka kaget mengatakan, kalian bertambah tampan dan kekar. Maka suami pun mengatakan, kalian pun bertambah cantik. Ternyata Allah SWT juga memperbaharui mereka setiap pekannya. Jadi ada hak jasad dan dikemas itu maka adab. Jangan teman-teman sekalian, kita malah sebagai seorang muslim terlihat kotor, bajunya kotor, sepatunya kotor, ya, penampilannya kotor. Ini bertolak belakang dengan agama. Karena banyak orang yang faham bahwasanya orang muslim itu yang taat adalah orang muslim yang zuhud. Dan zuhud ini adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi makanannya roti kering, bajunya tua, asal jadi saja. Ini keliru. Coba lihat sunnah Nabi SAW. Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik di Jazirah Arab. Nabi SAW menggunakan jubah-jubah yang bagus, tapi tidak berlebihan. Tidak memiliki 50 baju misalnya, tapi Nabi SAW bersih. Sampai dalam hadis Bukhari dikatakan Ka'ab radhiyallahu anhu pernah melihat bulan purnama di depan rumah Nabi SAW. Dan dia sangat kagum dengan bulan purnama. Dia mengatakan, aku kagum karena cerahnya, terangnya bulan purnama itu. Maka saking indahnya sampai aku tidak ingin mengalihkan pandangan mataku. Tiba-tiba rumah Nabi SAW terbuka pintunya dan Nabi SAW keluar baru saja mandi dengan menyisir rambutnya ke belakang dan masih basah dan menggunakan jubah yang indah berwarna merah. Maka saya menemukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Nabi SAW bersih, rapi saudaraku. Jadi jangan sampai salah faham. Dan kita disuruh kaum laki-laki terutama menjadi Muhammad-Muhammad yang memang kita jadikan sebagai suri tauladan, mestinya. Kemudian kita lihat dalam Islam sampai diatur masalah pakaian. Pakaian mana boleh, pakaian mana tidak boleh. Laki-laki enggak boleh pakai sutra, karena itu khas laki, khas perempuan. Kemudian tidak boleh pakai emas dan banyak peringatan-peringatan, gitu kan? Dan dituntun ada adab sendiri dengan pakaian misalnya. Kemudian sekarang kita pindah, tentu jasad juga ada makanan, kita harus memasukkan makanan yang halal dan thayyib, ya. Halal berarti dibolehkan, thayyib artinya berkualitas. Saya sudah pernah jelaskan. Kalau teman-teman membeli anggur dengan harga 100 ribu, kualitasnya kualitas A, dan ada anggur 50 ribu kualitas B, kita beli kualitas A dengan niat memang memberikan yang terbaik buat jasad yang Allah titipkan, itu ada pahalanya. Dan itu bukan mubazir. Malah kita masuk dalam bab pelit, bakhil, kalau kita mampu beli yang A, kita sengaja beli yang B. Ini banyak orang tidak faham. Sehingga akhirnya kacau balau pemahaman agamanya. Kesannya semuanya kotor, semuanya pas-pasan, semuanya asal jadi. Gak apa-apalah. Ini gak bisa begitu. Memang harus rapi. Kata Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka dengan keindahan. Innallaha tayyibun layakbalu illa tayyiba. Allah itu suci, sempurna, tidak terima kecuali yang suci dan sempurna. Jadi memang kita harus memberikan, kesimpulannya adalah hak jasad itu. Kemudian ada hak ruh. Hak ruh teman-teman sekalian seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang, duduk di majelis ilmu. Ini haknya ruh, yang sekarang sedang makan, yang sekarang sedang diberikan pakaian, diberikan minum adalah ruhnya Bapak Ibu sekalian. Omongan saya ini tidak akan berpengaruh pada baju Bapak Ibu sekalian, tidak berpengaruh pada rambut, tidak berpengaruh pada gigi, pada mata, enggak berpengaruh semua. Pengaruhnya pada ruh kita. Jadi ilmu akan menjadi itu, dan ilmu ini menyimpulkan semua kebutuhan ruh. Makin sering hadir di majelis ilmu, makin terbentuklah ruh itu, makin baik. Dan kalau dua-duanya baik sempurna, maka akan membentuk kepribadian yang sempurna. Itulah ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari satu sisi, beliau sangat bersih, sangat rapi, sangat tampan. Kemudian juga menata makanan, pakaian. Ya. Kemudian juga pergaulan dan segalanya. Ruhnya juga diberikan hak. Nabi SAW sholat malam, sampai telapak kaki beliau pecah-pecah. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa anda begini? Kenapa enggak pas-pasan aja? Kata Nabi SAW, bukankah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Begitu juga pada saat ada orang yang minta sedekah, Nabi SAW berikan sedekah. Ada yang datang lagi, dikasih lagi, sampai habis uang yang dimiliki. Lalu Nabi SAW, ada lagi orang yang datang minta, Nabi SAW terlihat sedih. Kata Umar bin Khattab, mertua beliau radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, anda tidak wajib. Sudah habis, enggak usah dipaksain. Nabi SAW diam saja. Ali bin Abi Thalib, anak mantunya, mengatakan, ya Rasulullah, ini ada sedikit berapa dirham, sedekahkanlah. Memang tinggal itu uangnya. Sahabat-sahabat yang lain juga pada saat itu sudah tidak bawa duit, karena tadinya sudah sedekah. Seperti Umar sudah membantu, Abu Bakar sudah membantu, memang lagi habis. Maka Nabi SAW mengambil dengan ceria, lalu memberikan kepada orang susah dan berkata, bihadza umirtu, beginilah saya diperintahkan. Jadi berimbang antara kebaikan jasad dengan kebaikan ruh. Jadi ini harus diketahui teman-teman sekalian. Nah semua itu kalau diniatkan karena Allah, ada pahala adabnya sendiri. Pahala sendiri ada. Belum lagi ibadah yang sedang dikerjakan. Tentu Syekh Abu Bakar rahimahullah menyusun dengan cara beliau dalam tulisan ini. Saya akan bacakan pasal kelima, adab terhadap diri sendiri. Seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam kedua kehidupannya, yaitu kehidupan pertama dunia dan kehidupan kedua, jadi dia harus tahu dua-dua punya kehidupan, dua-dua juga harus diberikan haknya, tergantung pada bagaimana ia beradab terhadap dirinya sendiri, berbuat baik pada dirinya, mensucikan dan membersihkannya, sebagaimana kesengsaraan tergantung pada kerusakan, ya, kekeruhan, ruh maksudnya, dan kebusukannya. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Jadi yang menyuruh kita untuk supaya rapi, bersih, mengurus semua jasad dan ruh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Di sini sebenarnya lebih kena masalah qad aflaha man zakkaha. Zakkaha kembali kepada dua hal, jasad dan ruhnya. Beruntunglah orang yang mensucikan keduanya. Kata ulama tafsir, disucikan adalah tadi perawatan jasad dan juga asopan buat ruh. Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Waqad khaba man dassaha. Dikotorin, tidak dirawat, tidak mandi, tidak ini, tidak segala, dan juga ruhnya tidak pernah dihadiri majelis ilmu. Ada orang jasadnya bagus, dirawat sama dia, tapi ruhnya kosong, krempeng, enggak ada apa-apa, enggak pernah tahu masalah agama, enggak tahu halal haram. Orang ini buruk, gitu kan. Ada juga orang ruhnya bagus, ibadahnya bagus, masuk majelis ilmu, tapi jasadnya enggak dikasih haknya. Ini juga tidak baik, gitu kan. Maka yang baik adalah keduanya, dan ini sebabnya kita pelajari pasal kelima untuk Bapak Ibu mempraktikkan keduanya dalam kehidupan kita. Kita dengarkan firman Allah yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 40 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash wa kadzalika najzil zalimin walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi di sini ruhnya tidak diberi asopan. Dia mendustakan ayat-ayat justru karena tidak pernah tahu, tidak pernah mau belajar. Dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak mau sama sekali hadir di majelis ilmu, tidak pernah mau tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Jadi di sini sebenarnya memberikan hak jasad dan ruh bukan hanya sekedar kenyamanan buat kita, tapi permasalahannya berhubungan juga dengan tidak bisa masuk surga kalau tidak diberikan hak-haknya. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Bagi Allah itu sebuah kejahatan. Tidak hadir majelis ilmu untuk ruh, tidak merawat jasadnya tadi adalah sebuah kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Semua dikerjakan untuk jasad dan ruhnya. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kemampuannya atau kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Kita tahu juga dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Demi masa, waktu yang dilalui dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita, jangan sampai cuma jasad atau jangan sampai tidak ada sama sekali. Maka harus seseorang itu beriman, ruhnya pun hidup, dan mengerjakan amal soleh, fisiknya mengerjakan amal soleh. Masuk amal soleh apa saja tadi? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan nasihat menasihati. Kalau ada orang yang belum menjalankan, nasihati, luruskan, berikan masukan, supaya jangan dia lakukan itu. Ada seorang muslim di sebelah kita, kemudian dia sholat dan bau mulutnya tidak enak. Tidak ada salahnya, habis sholat kita salaman dengan dia menyampaikan baik-baik. Maaf saudaraku, sunnah Nabi SAW adalah kita menggunakan siwak. atau kita membersihkan mulut sebelum sholat. Tadi ada bau yang mengganggu. Mudah-mudahan tidak tersinggung, kita sampaikan baik-baik. Jadi itu semua peringatan, kita saling nasihat menasihati misal. Supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kalau ada cobaan disuruh bersabar. Sabda Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Setiap dari kalian akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. Para sahabat berkata, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Bodoh sekali orang enggak mau masuk surga. Beliau mengatakan, siapa yang mentaatiku niscaya masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan masuk surga. Kata ulama hadis, yang dimaksud dengan siapa yang enggan artinya orang yang menganggap remeh meninggalkan secara mutlak sunnah-sunnah Nabi, atau malah memilih sebagian yang dia suka dan meninggalkan sebagian yang dia tidak suka. Ini berarti masuk enggan, kenapa tidak mau menyalahkan sunnah Nabi, padahal sesuatu yang sangat baik, positif gitu kan. Sabda beliau juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri, maka di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan taat kepadanya. Semua yang Allah perintahkan dan Rasulnya dikerjakan untuk jasad dan ruhnya, sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah. Atau di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada syaitan, sehingga dia menghancurkan dirinya. Sebagaimana seorang muslim, ini masuk dalamnya seperti ada orang kalau sama pasangannya tidak mau berhubungan badan, tidak mau bercumbuan, tapi sama pacarnya, luar biasa. Ini menjual diri pada syaitan. Allah kasih yang halal, kenapa enggak? Kenapa malah yang haram dilakukan? Allah kasih minuman-minuman yang baik, yang halal, kenapa enggak dimatin? Kenapa harus melakukan minum-minuman yang kotor, yang jorok, yang tidak baik? Kan gitu. Ini semua berarti sama masuk dalam sabda Nabi SAW ini. Sebagaimana seorang muslim meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa adalah kebaikan iman dan amal soleh. Dan sesuatu yang dapat menodainya, mengotorinya dan merusaknya adalah keburukan, kekufuran dan kemaksiatan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat 114. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa akimis salata tarafain nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yudhibna sayyiat. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Maksudnya ikuti semua jadwal lima waktu sholat itu. Dan pada bagian permulaan dari malam, sholat malam, ya tahajud. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Artinya lakukanlah perbuatan-perbuatan ibadah untuk jasad dan diikuti dengan ruh, sehingga memang akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu akan menutup hati mereka. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan ayat ini bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Usaha yang mereka lakukan selalu menyusahkan diri sendiri. Tidak mau merawat dirinya, susah sendiri. Ngomong dengan bau mulut, maka manusia tidak suka sama dia. Bau badannya, manusia tidak akan suka sama dia. Allah juga melarang itu. Jasad, ruh juga begitu. Tidak pernah memajui majelis ilmu, sehingga dia tidak tahu mana halal haram, sehingga dia sulit untuk menghadapi manusia. Dia tidak tahu bagaimana keluar dari masalahnya. Maka ini yang dimaksud dengan firman Allah, akhirnya dia menutup hatinya. Sabda Nabi SAW, selain masa jasad tadi kita bersihkan ya, kalau kita bersihkan jasad tadi dengan mandi misalnya, dengan mengganti baju, dengan memberikan makanan yang baik, ruh juga memiliki itu. Kalau seandainya kotor ruh itu, kotornya misalnya orang bermaksiat, umumnya maksiat apapun yang dikerjakan akan mengotori jasad dan ruh seseorang ya. Maka cara membersihkan ruh, kalau baju kita kena noda kencing misalnya, caranya adalah kita mencucinya. Sudah selesai, berarti yang usul sama jasad sudah selesai. Tapi kalau kita melakukan dosa, misal kita melihat yang haram, dengar yang haram, memakan yang haram, maka ternodai juga jiwa kita, ruh kita juga ternodai. Bagaimana cara membersihkannya? Maka di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah hadis Nabi SAW, innal mu'mina idza aznaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi fa in taba wa naza'a wasta'taba su'iqa qalbu wa in zada zadat hatta ta'luwa qalba. Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat, ini kata kuncinya. Kalau dia berbuat dosa, caranya taubat supaya jiwanya jadi bersih. berhenti dan meninggalkan maksiat tersebut, maka hatinya akan cemerlang kembali. Apabila dia menambah dosa itu, maka noda hitam itu akan bertambah sampai menutupi hatinya. Dalam surah Al-Mutaffifin dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Rahimahullah, demikian itulah noda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sabda Nabi SAW yang lain dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, dan mereka mensahihkannya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah selalu perbuatan buruk yang dulu pernah kalian lakukan dengan mengubahnya sekarang menjadi perbuatan baik. Wajar orang berubah menjadi baik. Niscaya akan menghapusnya. Nanti keburukan itu akan terlupakan oleh manusia, akan dihapuskan oleh Allah dari timbangan amal yang akan memberatkan nanti hari kiamat. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Semua ini sebenarnya panduan untuk jasad dan ruh bagaimana bisa mencapai kepada hal yang sempurna. Oleh karena itu kata beliau, seorang muslim hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mensucikan dan membersihkannya, karena ia lebih berhak untuk dididik terlebih dahulu. Maka dia menghiasinya dengan adab yang dapat mensucikannya dan membersihkan kotoran-kotorannya, sebagaimana dia menjauhkannya dari hal-hal yang dapat menodai dan merusaknya, berupa keyakinan yang sesat, ucapan dan perbuatan yang batil. Kemudian dia menundukkannya siang dan malam, mengintrospeksinya setiap saat, mendorongnya melakukan amalan kebaikan dan mempertahankannya dengan segenap kemampuan di setiap saat, sebagaimana dia memalingkan dan membentengi dari keburukan dan kerusakan, dan hendaknya dia mengikuti langkah-langkah berikut ini di dalam memperbaiki dan mendidiknya agar dia menjadi bersih dan suci. Nanti kita akan sampaikan insyaallah poin-poin apa yang dimaksudkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah dalam mendidik dan melatih diri kita, jasad dan ruh, agar terbiasa dalam adab-adab yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis besarnya adalah poin pertama beliau mengatakan dengan selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian yang ketiga adalah muhasabah atau introspeksi diri, kemudian yang keempat mujahadah, bagaimana melawan hawa nafsu sehingga kita meninggalkan hal-hal yang dilarang, dan empat hal ini difokuskan oleh beliau di pasal kita yang ketiga. Insyaallah mudah-mudahan sebentar setelah sholat Ba'diyah Isya kita akan mulai masuk ke poin-poin ini semampunya yang terjangkau untuk mencapai adab untuk diri sendiri. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam penutupan bahasan kita, kita akan membahas empat hal yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah yang dibutuhkan untuk keduanya, jasad dan ruh seseorang. Dan kalau empat hal ini ada, maka dipastikan seseorang akan mendapatkan banyak sekali manfaat buat jasadnya dan juga buat ruhnya. Seseorang, teman-teman sekalian, kalau menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, misal dia beribadah kepada Allah, maka Allah akan menjaga jasad dan ruhnya. Saya kasih contoh. Pernah ada seorang syekh di Saudi lagi rekreasi dengan murid-muridnya menggunakan kapal. Dengan hikmah Allah, kapal itu rusak di tengah lautan. Bukan juga di tengah lautan, tetapi di sebuah tempat yang dari situ tidak jauh ada daratan. Cuman di lautan yang memang dalam, harus berenang. Tidak disangka kejadian tersebut terjadi. Kemudian murid-muridnya semua serentak mengatakan, kami tidak ada yang bisa berenang. Syekh ini umurnya sekitar 70 atau 75 tahun. Tadinya dikenal dengan sangat bersahaja, orangnya berwibawa. Tiba-tiba dia mengatakan, saya akan tolong kalian. Syekhnya loncat dari kapal tersebut dengan umur 75 tahun, kemudian memindahkan barang-barang, membantu satu persatu muridnya sampai semuanya selamat ke daratan. Muridnya semua kaget. Lalu kemudian mereka mengatakan, Syekh, Masya Allah, dari mana kekuatan ini? Dari mana keterampilan ini? Kami gak sangka, kami lihat Anda selama ini bersahaja, jaga wibawa. Ini luar biasa waktu menolong dengan semangat, dengan kekuatan, dengan keterampilan. Tidak kelihatan gitu. Kata dia, ketahuilah wahai murid-muridku, dari saya masih muda, dari masih balig sampai sekarang, belum pernah saya gunakan jasad saya pada kemaksiatan kepada Allah. Maka Allah menjaga mata saya, telinga saya, mulut saya, kekuatan saya, tangan saya, kaki saya, semuanya dinikmatinya. Kita lihat ulama-ulama yang saleh. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu lagi umroh, coba mampir, tentu kalau laki-laki yang bisa, kalau perempuan mungkin tidak bisa, kecuali di Mekah mungkin masih bisa ya, masih bisa melihat dari jauh. Ada di antara ulama-ulama yang buat halaqah, halaqah ilm. Ya, selalu ada kursi besar, dia duduk, murid-muridnya duduk belajar, tapi bebas siapa saja boleh datang. Kalau biasa saya bimbing umroh, maka biasa jemaah saya ajak ke dalam majelis itu, lalu saya terjemahkan, ini loh syekhnya bilang ini, syekhnya bilang ini gitu. Kita kalau lihat syekh-syekh ini rata-rata semuanya sudah berumur. Tetapi kalau teman-teman dengar suaranya mungkin lebih lantang dari suara saya. Masya Allah, fisiknya masih kuat, matanya masih terang, pendengarannya masih terang. Allah berkahi. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Gitu kan? Jadi ada pengaruh antara kepatuhan kepada Allah azza wa jalla terhadap fisik seseorang dengan juga ruhnya. Dan kalau dua-dua ini bersatu dalam satu kekuatan yang luar biasa, dua-duanya diberikan asopan, maka akan sangat sempurna hidup seseorang. Karena biar jasadnya lapar, ruhnya bisa menopang, sabarlah misalnya, sehingga jasadnya bisa menerima itu. Bukankah pada saat orang mau puasa, teman-teman sekalian, jasad ini menahan haus, menahan lapar, ya? Apa yang membuat kita bisa melakukannya? Ada dorongan dari jiwa kita, dari ruh. Niat itu kan di dalam ruh, ruh kita yang akan mengniatkan. Maka niat ini membuat jasad bisa melakukannya. Pada saat jasad susah untuk berjihad misalnya, tapi ruh mendorongnya. Seperti itulah. Atau terbalik, kadang-kadang ruh seseorang malas untuk ibadah, enggak mau ibadah. Ruhnya malas, tidak pernah diberikan asopan, kurus ya, dari ibadah-ibadah. Maka jasad bisa menopangnya dengan cara jasad memaksakan ruh. Nanti ada istilah mujahadah, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita misalnya malas ibadah, tapi kita paksain bangun. Enggak, saya mau bangun sholat malam. Jasadnya memaksa, ruhnya akhirnya ikut. Nah, kedua hal ini punya hubungan satu sama yang lain, punya hubungan satu sama yang lain. Nah, empat hal yang akan disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah yang menggabungkan keduanya agar dua-duanya, jasad dan ruh ini, dua-duanya mencapai pada tingkat kesempurnaan. Yang pertama kata beliau adalah taubat. Poin nomor A, kalau yang pegang bukunya adalah taubat. Kata beliau, taubat maksudnya adalah membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat. Karena maksiat itu yang lakukan dua-duanya ya. Orang kalau berzina, maka yang terjadi adalah jasadnya melakukan, ruhnya juga melakukan, karena mendorong untuk itu. Maka dua-duanya jadi masalah nih. Sampai pernah ditanyakan kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang akan dihukum nih di akhirat, jasad atau ruh? Karena jasad kita kan akan mati nanti, akan hancur dimakan oleh tanah, tapi dibangkitkan lagi. Orang kalau masuk neraka, yang merasakan panas neraka jasad atau ruh? Kata beliau, dua-duanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dua-duanya, karena dua-duanya ini saling menopang. Sebenarnya kalau satu sama yang lain bentrok, maka pasti yang ada salah satunya ikut. Kalau jasad paksain tadi sholat, ruh tidak mau, malas mau tidur, bisa dibangkitkan. Atau seseorang lagi lapar atau pengen sesuatu yang haram untuk dimakan, tapi ruhnya kuat, enggak boleh, haram, maka bisa gitu kan. Nah, taubat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui dosa itu adalah berbahaya, saya sudah lakukan, saya mau berhenti, maka keduanya akan berhenti, jasad sama ruh akan berhenti. Kata beliau, taubat maksudnya membersihkan diri, baik itu jasad ataupun jiwa, dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukannya, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu di dalam sisa umurnya. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat, menyesali. Jasad tinggalkan, hati, jiwa menyesalinya. Tinggalkan semuanya. Sama dengan kalau orang melakukan satu perbuatan, jasad melakukan, ya, jiwa yang bertawakal, ya. Jiwa yang bertawakal, memasrahkan kepada Allah. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, jasad dan ruh kalian. Taubat yang semurni-murninya, benar-benar menyesali, dua-duanya menahan, tidak akan melakukannya lagi. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti disuruh taubat, berhentikan dua-duanya dari perbuatan yang salah dengan menyesalinya. Juga surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Beruntung maknanya adalah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2702. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yawmi mi'ata marrah. Baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, utusan Allah, gitu kan, dia disucikan oleh Allah SWT dari dosa-dosa, berkata, hai orang-orang yang beriman, semua yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan beriman pada risalah saya, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim nomor 2703, hadis langsung setelahnya, man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Yang penting dia mau, Allah SWT akan terima taubatnya. Ada sebuah judul teman-teman sekalian yang insya Allah saya lagi susun, mudah-mudahan bisa saya lakukan dalam tablik akbar. Judulnya itu, iya, koma, inilah saya sekarang. Memang judul ceramahnya begitu. Tujuannya teman-teman sekalian, saya ingin memotivasi teman-teman yang sudah taubat. Kita biasa kalau sudah taubat, kita punya masa lalu yang buruk ya. Misalnya kita biasa berzina, kita biasa dusta, kita biasa riba, mungkin pernah membunuh, segala macam dosa pernah kita lakukan. Lalu sekarang kita taubat. Banyak orang, dia malu ketemu orang lain, takut ketemu teman-temannya, atau malah banyak hal lah yang jadi kendala. Maka judul ini memberikan jawaban dan motivasi buat dirinya. Iya, inilah aku sekarang. Memang kita harus mengatakan, iya saya. Kamu alim ya sekarang? Kamu berubah ya? Iya, inilah saya sekarang. Nabi Musa alaihissalam pada saat dia lagi ditinggal di tengah-tengah Fir'aun, lalu ada berkelahi antara suku Kipti, satu orang Mesir sama satu orang Israel, Bani Israel. Lalu bertengkar di ribut. Musa alaihissalam mau memisahkan, tapi karena orang Mesir ini banyak omongannya, maka oleh Musa ditampar, ditangkis gitu, ketampar, mati orang itu. Maka Fir'aun menjadikan senjata. Waktu Musa alaihissalam ditahu kalau dia membunuh itu, yang terjadi Fir'aun nyuruh kejar Musa, kejar. Musa lari ke Madian, tinggal sekitar 10 tahun. Baru balik lagi, menikah dengan anaknya Nabi Syuaib dan so, baru kembali menjadi da'i. Apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, wahai Musa, kau telah melakukan perbuatan dulu di wilayah kami, membunuh, gitu kan? Membunuh, lalu kamu lari. Sekarang tiba-tiba kamu datang mengaku sebagai utusan Allah. Jawaban Musa apa? Benar, memang diakui. Iya, saya memang dulu pernah lakukan. Tetapi sekarang saya sudah berubah. Dan Allah berikan saya petunjuk. Maknanya apa? Orang kalau pernah berbuat salah, jangan malu teman-teman sekalian. Mak wajar orang berbuat salah dulu. Dan kalau berubah sekarang teman-teman mulai godain kita, kamu berubah ya? Iya, saya sayang sekali baru tahu sekarang nikmatnya iman. Kalau saya tahu dari dulu, mudah-mudahan kau juga bisa rasain. Jangan terbalik, kamu berubah ya, kamu begini ya, terus kendor lagi. Tadinya pakai jilbab sudah bagus, tutup aurat dengan syar'i, kemudian tiba-tiba berubah kembali lagi. Atau laki-laki tadinya ke masjid, tiba-tiba enggak sholat di masjid gara-gara teman-temannya olok-olok. Ini salah ya? Iya, memang aku sekarang begini, gitu kan? Sudah berubah, saatnya, itu lebih baik. Dan itu adalah bab taubat. Orang kalau taubat, dia akan berubah menjadi lebih baik, berubah dari sebelumnya. Berubah dari sebelumnya itu bukan aib teman-teman. Pertahankan itu, tidak ada masalah. Orang mau ngomong apapun biarin, karena mulut orang, hinaan orang, atau cacian orang, pujian orang, semua cuma sepanjang lidahnya. Sudah sering saya ulangin, jangan terpengaruh. Kamu hebat ya, kamu jelek lah, kamu jahat lah, kamu apalah, macam-macam, biarin aja dia ngomong, sudah. Gak usah pedulikan, yang penting kita sekarang berada di jalan Allah. Karena yang butuh untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ingat di awal pasal ini, Syekh Abu Bakar menyebutkan ya, tadi beliau mengatakan di sini bahwasanya seorang muslim meyakini bahwasanya kebahagiaan dalam dua kehidupannya, dunia dan akhirat, yang pertama akhirat, tergantung pada bagaimana ia beradab terhadap dirinya, berbuat baik pada dirinya. Dia semua yang bertanggung jawab nih. Apa yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan hari kiamat, bukan teman-teman kita. Dan ingat, kalau ada teman-teman mengatakan dosa aja gak apa-apa, zina aja nanti saya yang tanggung dosanya, itu gak ada dalam Islam. Tapi kalau seseorang mengajak temannya zina, ayo zina gak apa-apa, ayo saya yang ajak, saya yang tanggung, saya yang traktir, lalu dia pergi, maka si A sama si B, si A ngajak si B, dua-duanya dapat dosa zina, gitu kan? Dan si A yang mengajak mendapatkan tambahan dosa temannya, tapi dosa temannya tidak dihapus. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dalam ayat dikatakan tidak ada orang yang menanggung dosanya orang lain, tapi ditambahkan buat pengajak dosa seperti yang orang dia ajak itu iya, cuman yang melakukan tetap dapat dosa. Jadi ini harus diketahui, taubat akan membawa kita jadi seperti itu, nanti berubah. Dan jangan malu jawab iya, beginilah saya sekarang, itu memang harus berubah, tidak ada masalah. Dulu kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu juga merokok, kamu juga minum khamer, kamu juga zina, iya memang betul dulu, tapi sekarang saya sudah tahu, saya berubah. Dan bukankah manusia bisa jadi lebih baik? Harusnya begitu. Semua orang bisa berbuat salah, gitu kan? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti buat salah, gak ada yang tidak buat salah, manusiawi, gitu kan? Tapi sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Taubat, taubat itu berhenti udah, gak bakal ulangin lagi, gak mau kembali ke masa itu. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2759, kata Nabi Muhammad SAW, inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un layl, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah, sang pencipta yang maha pemurah, yang maha baik, yang menciptakan semuanya, kitanya, kebutuhan-kebutuhan kita, dan segala sesuatu yang kita lihat dan tidak lihat ini, membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari. Setiap saat, ya Allah saya bertobat, saya ingin berubah. Sudah selesai, Allah terima, maafin semua itu. Pernah berzina, pernah ini, pernah itu, habis semua, dimaafin sama Allah. Dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk orang yang menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari. Demikian sampai terbitnya matahari dari barat sampai hari kiamat. Artinya sangat terbuka pintu untuk taubat, tinggal mau atau tidak. Ya. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim, Bukhari nomor 6308 dan Muslim 2744, kata Nabi SAW, lillahi asyaddu farahan bi taubati abdihil mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin mahlakatin ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa syarabuhu fanama fastaykada wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'atash thumma qala arji'u ila makanil ladhi kuntu فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. Sebelum saya baca terjemahan, teman-teman sekalian, Allah yang sedang kita sembah, yang tadi kita sholat karenanya, yang Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini untuk mengetahui apa yang dia turunkan dari langit wahyu, sehingga kita tahu panduan hidup kita. Dan memang kata kuncinya la ilaha illallah. Allah ini luar biasa, berbeda dengan makhluknya sama sekali, 180 derajat bahkan lebih daripada itu. Kalau Anda pemimpin perusahaan, saya punya usaha, lalu satu orang pegawai misalnya mencuri, kita pecat dari tempat kerja. Kemudian dia sekarang sudah taubat, berubah misalnya. Kira-kira masih terfikir kita untuk menjadikan dia pegawai pada saat dia melamar lagi? Saya yakin manusia tidak akan terima. Pernah dusta, pernah begini, pernah begitu, kan gitu. Kalau Allah Azza wa Jalla berbeda. Bahkan kalau orang itu taubat, selalu syaitan bisa menggoda kita mengatakan apa? Oh, dulu juga dia begini. Selalu begitu. Allah berbeda, teman-teman sekalian. Kalau ada seseorang yang pernah buat dosa hambanya lalu taubat, Allah gembira dengan itu, nerima dia dengan ya sepenuhnya untuk taubat. Ayo kembali, nggak masalah. Masa lalu yang salah sudah saya tidak mau kenang lagi. Silakan, mulai sekarang sampai mati, sampai seperti itu. Ini makna hadis. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang beriman daripada gembiranya seorang laki-laki yang berada di padang pasir tak bertuan dan juga membinasakan, di mana dia berada bersama tunggangannya yang di punggungnya terdapat makanan dan minumannya. Seseorang musafir, semua dibawa hartanya, makanan minumannya di atas tunggangannya. Lalu dia tidur, lalu bangun, ternyata tunggangannya telah pergi di padang pasir yang luas tadi. Lalu dia mencarinya sehingga dia merasa sangat kehausan. Kemudian dia berkata, aku akan kembali ke tempatku semula, lalu aku tidur, siapa tahu aku sudah mati, hingga mati. Karena sudah tidak ada lagi, mau kemana gak ada lagi. Padang pasir yang luas, tidak tahu arah mau jalan kemana, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tunggangan. Maka sudah saya kembali, sampai saya mati aja. Maka dia tertidur di tempat awalnya. Maka dia meletakkan kepalanya di atas lengannya agar dia bisa mati, atau sambil tidur kemudian mati. Tetapi kemudian dia bangun setelah tidur dan ternyata tunggangannya itu sudah berada di depannya, yang di atasnya terdapat semua bekalnya, tidak ada yang hilang, makanan dan minumannya. Maka Allah, bagaimana gembiranya orang itu? Sudah dikira akan mati, padahal ternyata selamat, karena ada unta dan ada makanan dan minumannya. Maka Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hambanya yang beriman daripada orang tersebut yang telah menemukan kembali tunggangannya beserta bekalnya. Allah Azza wa Jalla berbeda, sangat gembira dengan kita taubat. Lalu kenapa kita enggak taubat? Kenapa kita enggak berubah menjadi lebih baik? Padahal orang yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla, Allah cintai dia. Allah janjikan pahala-pahala dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadahnya. Dan juga Allah Azza wa Jalla membuat manusia suka dengan perbuatan baik. Pernah saya kasih contoh, orang kalau bakti dengan orang tua, orang kalau sholat, orang kalau mengaji, orang kalau majelis ilmu, orang jadi baik, ikuti hukum Allah, manusia suka dengan orang itu. Tidak ada orang yang benci dengan orang yang ibadah. Tapi orang maksiat kepada Allah, Allah benci. Allah gantungkan hukuman-hukuman, zina lah, riba lah, dusta lah, dan seterusnya. Dan juga dibuat di mata manusia dibenci. Tidak ada manusia yang suka orang yang suka ambil haknya orang lain, suka gosip, suka fitnah. Tidak ada orang yang suka dia. Lalu kenapa kita tidak ambil jalannya Allah? Terlebih lagi sudah buat salah, tidak ada istilah tidak dimaafkan. Ya asal mau taubat saja. Dan taubat itu cuma butuh beberapa detik, beberapa menit. Gitu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa maafkan dosa kita yang bertahun-tahun yang kita lakukan. Juga telah diriwayatkan kata beliau bahwa para malaikat mengucapkan selamat kepada Adam karena taubatnya ketika Allah menerima taubatnya. Sebagaimana? Ya, disebutkan oleh beliau dalam penutupan bukunya atau poin pertama ini. Itu yang pertama, taubat teman-teman. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Kata beliau, yaitu seorang muslim merasa dirinya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa merasakannya di setiap saat dari kehidupannya. Sehingga keyakinannya menjadi sempurna bahwa Allah selalu melihatnya, mengetahui rahasia-rahasianya, memperhatikan amal-amalnya, menegakkan putusan terhadapnya. Kalau salah dihukum, kalau benar didukung. Dan terhadap setiap jiwa dengan apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu dirinya tenggelam dalam pengawasan keagungan dan kesempurnaan Allah. Merasa damai dengan mengingatnya, memperoleh kenyamanan dengan menjalankan ketaatan kepadanya, mengharapkan pahala di sisinya, mengharap kepadanya dan berpaling dari selainnya. Inilah makna menyerahkan diri dalam firman Allah dalam surah An-Nisa 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wahwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Jadi kalau kita teman-teman sekalian memaksakan diri, merasa Allah, merasa bukan masa, jadi belum membahas masalah mujahadah, tapi kita masih membahas muraqabah, diawasi oleh Allah. Kita kalau menanamkan dalam diri kita, Allah melihat nih, apapun yang saya kerjakan, Allah lihat. Apapun yang saya buat dari kebuatan walaupun kecil, dari kebaikan Allah akan balas. Yang saya buat sekecil apapun dosa pasti Allah akan hukum. Terus dia muraqabah dengan cara itu. Orang ini akan selalu terkontrol hidupnya. Dia akan ambil yang halal, dia akan tinggalkan yang haram. Enggak akan lebih daripada itu. Dia akan selalu terawasi. Dia akan selalu terawasi, terkontrol. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat dia jadi ngawur, jadi salah. Kalau dia mau ambil haknya, ada uang jatuh tergeletak, atau ada satu kesempatan mencuri, atau berzina, atau apa saja, enggak, ini Allah haramkan, enggak jadi dilakukan sama dia, ditinggalkan. Orang mukmin seperti itu, dia selalu muraqabah, sehingga terkontrol, terawasi hidupnya. Dalam firman Allah yang lain, surah Luqman ayat 22, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wa man yuslim wajhahu ilallahi, wa man yuslim wajhahu ilallahi, wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, al-ayah. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan diri maksudnya merasa Allah awasin dia, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Dia sudah benar, tinggal sabar sampai mati masuk surga. Ya. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah 235, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah, yakinilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, maka takutlah kepadanya. Allah tahu semuanya. Dalam ayat ini dikatakan ya'lamu ma tukhfi sudur, ya. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati-hati manusia. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun kalaupun kalian buat dosa, dan Maha Penyantun kalau sudah taubat, tetap Allah penuhi segala kebutuhan kalian. Surah Al-Ahzab ayat 52 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatunya, tidak ada yang meruput dari Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan orang kalau menganggap Allah tidak tahu apa yang dia lakukan, ini kebodohan. Kita bisa rasakan keberadaan makhluk Allah yang namanya malaikat. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang hamba akan tidur malam hari, maka akan datang malaikat, malaikat hafalah yang menjaga dia, dan syaitan korinnya. Lalu dua-duanya berbicara padanya. Malaikat akan berkata, tutup hidupmu dengan kebaikan. Artinya diingatkan dia perbuatan-perbuatan baiknya, sholatnya, puasanya, majlis ilmunya, sodakahnya tadi, jenguk orang sakitnya, bakti orang tuanya, diingatkan supaya dia programkan besok. Coba sebentar Bapak Ibu mau tidur, lakukan itu. Sejenak renungi, kita akan rasakan nanti seperti ada bisikan-bisikan di benak kita, mengingatkan kita tentang baik-baik yang kita lakukan tadi, supaya kita memprogramkan. Itu adalah dari malaikat, kata Nabi SAW. Dan akan datang korin syaitan mengatakan, tutup hidupmu dengan keburukan, diingatkan dosa-dosanya, dihiasi zinahnya, pacarannya tadi, minum khamernya, dustanya, nipu orangnya, dan seterusnya, supaya dia programkan besok. Tinggal siapa yang dia mau ikuti. Kita bisa mengetahui itu ada. Kalau lagi azan ada kayak bisikan sholat, ada orang susah bantu, ada bisikan dari malaikat, tinggal dia mau tangkap atau tidak. Allah SWT ya menjaga dia sebenarnya, gitu ya, menjaga dia. Begitu pula pada saat dia mau berbuat buruk, ya, maka Allah SWT selalu jaga dia, muraqabah. Sampai kalau ada pencuri dikeroyokin oleh massa dan sudah jelas-jelas, bahkan kalau sampai mati pun, itu kata ulama bentuk kasih sayangnya Allah. Karena Allah tahu kalau dia dibiarin tidak dikeroyokin, sebelumnya sudah diingatin, ada peringatan, ada takut, ada khawatir, nanti ketahuan atau mungkin pernah ketangkap, tapi gak kapok, diulangi lagi. Maka cara berhentikan dia dengan cara dikeroyokin. Begitu dikeroyokin oleh massa mati, maka itu bentuk kasih sayangnya Allah. Kok bisa? Karena Allah tahu kalau dia tidak dikeroyokin, dia akan buat terus dosa mencuri dan akan memberatkan hukumannya di neraka. Diberhentiin sampai situ sama Allah SWT sebagai pencipta. Ya, jadi orang harusnya bermuraqabah. Dia tahu kalau Allah selalu mengawasi dia. Di dalam firman Allah yang lain, dalam surah Yunus ayat 61, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin, wa la ta'maluna min amalin, illa kunna alaikum syuhuda. Ini firman Allah yang mulia ya. Perhatikan kata Allah, kamu tidak berada dalam satu keadaan, baik atau buruk, dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, satu ayat saja, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan apa saja, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Allah tahu semuanya, tidak ada yang luput, semuanya akan diterima, akan dilihat hasilnya pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Perintah Nabi SAW kepada sepupu beliau, Abdullah bin Abbas, berkata, beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, jika kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ini juga masuk dalam hadis. Maaf, ini hadis-hadis bukan Ibnu Abbas, hadis Umar bin Khattab, ya, tentang Jibril pada saat datang, ya, menanyakan tentang masalah ihsan, tingkat tertinggi di atas keimanan, ya. Jadi orang Muslim dulu, mukmin baru muhsin. Muhsin adalah orang menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihatmu. Kata beliau, itulah jiwa yang dimiliki oleh as-sabiqunal awwalun, atau generasi pertama dari sahabat dan tabi'in, dari as-salafus salih. As-salaf artinya orang yang terdahulu, salih orang-orang yang salih. Umat ini ketika mereka merasakan jiwanya seperti itu, sehingga keyakinan mereka sempurna dan mereka sampai pada derajat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Berikut contoh, berikut ini athar-athar mereka. Athar ini riwayat tentang kehidupan mereka. Dikatakan kepada Junaid rahimahullah, seorang tabi'in, dengan apa kita menundukkan pandangan supaya tidak lihat yang haram? Beliau menjawab, dengan ilmumu. Belajar, kau akan tahu itu kalau tidak boleh, dan kau akan tahu pahala yang dijanjikan. Dengan ilmumu bahwa pandangan zat Allah yang melihatmu lebih mendahului daripada pandanganmu terhadap objek yang dituju. Jadi bagaimana mereka membuat statement-statement buat dirinya dan untuk menasihatin orang lain agar tahu kalau Allah sedang mengawasi dia. Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata, hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya. Dan hendaknya engkau selalu takut kepada zat yang memiliki hukuman. Yang ketiga, Ibnu Mubarak rahimahullah berkata kepada seseorang, hai pemuda, merasalah selalu diawasi oleh Allah. Waktu dia lagi jalan, ada anak muda di sebelahnya. Dia mengatakan, hai anak muda, selalulah merasa diawasi oleh Allah. Pemuda tersebut bertanya kepadanya tentang muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah. Maka ia berkata, jadikanlah dirimu seakan-akan senantiasa melihat Allah Azza wa Jal. Abdullah bin Dinar rahimahullah berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab ke Mekah. Lalu kami singgah untuk istirahat di salah satu jalan. Tiba-tiba seorang pengembala dari gunung menemui kami. Umar berkata kepadanya, hai pengembala, juallah kepada kami seekor kambing dari kumpulan kambing-kambingmu itu. Lalu si pengembala berkata, sesungguhnya kambing ini ada yang punya. Lalu Umar berkata, katakan saja kepada tuanmu bahwa kambing tersebut telah dimangsa serigala. Jadi di sini dalam kisah ini Umar bin Khattab ingin menguji orang ini, pengembala ini. Apakah imannya sudah sampai? Apakah agama Nabi Muhammad SAW sampai kepada pasir seperti ini? Ada pengembala lalu ditanya, hai pengembala, jual kepada kambingmu. Dia bilang, ini adalah yang punya, bukan punya saya. Kata Umar, bilang saja sama tuanmu, kalau serigala mangsa, kamu ambil duitnya, kami ambil kambingnya. Budak pengembala itu berkata, di manakah Allah? Lalu Umar menangis. Dan keesokan harinya Umar mendatangi tuan si pengembala tersebut, kemudian membeli budak tersebut dari tuannya, lantas beliau memerdekakannya. Bagaimana seorang budak pun kerja sebagai pegawai, dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Padahal dia bisa menjual dan dapat keuntungan. Diceritakan dari seorang yang soleh bahwasanya ia melalui suatu kaum yang saling berlemparan. Ada salah seorang yang duduk jauh dari mereka. Lalu orang soleh mendatanginya dan hendak menanyainya. Ia berkata kepadanya, zikrullah lebih lezat. Ia berkata, engkau sendirian? Lalu berkata lagi, Tuhanku dan kedua malaikatku bersamaku. Maksudnya orang soleh ini datang kepada orang yang tidak ikut bertengkar tadi, lagi lempar-lemparan. Maka ditanya, engkau lagi berzikir? Apa zikir kepada Allah lebih lezat? Gitu kan? Kata orang ini. Ya. Orang soleh menanyakan kepada orang yang sedang duduk. Lalu ditanya lagi kepada orang soleh ini, bertanya kepada orang itu, apakah engkau sendirian duduk di sini, tidak gabung sama teman-temanmu yang sedang berantem itu? Ia berkata, Tuhanku dan kedua malaikatku bersamaku. Jadi walaupun teman-temanku aku tidak ikut-ikutan, aku tahu Tuhanku mengawasiku dan ada malaikat yang mengawasiku. Ia berkata, orang soleh berkata, siapakah yang lebih dahulu dari mereka? Siapa yang berantem duluan nih? Ia berkata, orang yang diampuni oleh Allah. Siapakah yang dahulu di antara mereka nanti bisa selamat dari azab Allah maksudnya? Lalu orang itu berkata, orang yang akan diampuni oleh Allah kalau dia segera bertaubat. Lalu orang itu berkata, kemana arah jalan? Lalu ia menunjuk ke arah langit, lantas ia berdiri dan berjalan. Orang soleh lalu berkata, kemana jalan yang sebenarnya? Saya mau jalan nih, di mana jalan? Tunjukkan saya. Lalu orang yang tadi duduk, yang tidak ikut berantem sama teman-teman yang lagi berantem satu sama yang lain, dia mengatakan, jalan di sana, menunjuk ke arah langit. Lalu orang itu pun berdiri dan jalan. Diceritakan bahwa Zulaikha ketika berduaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ia berdiri lalu menutupi wajah berhalanya. Nabi Yusuf bertanya, apa ada apa denganmu ini? Apakah kamu malu dari pengawasan benda mati sedangkan aku tidak malu dari pengawasan raja yang maha perkasa? Zulaikha ini perempuan yang istri tuan Nabi Yusuf alaihissalam di Mekah, di Mesir, gitu, yang mengajak dia berzina di kamarnya. Maka pada saat dia mau mengganggu Yusuf alaihissalam, ada berhala yang sedang disembah, ditutup dengan kain, karena si Zulaikha malu dengan Tuhan yang dianggap patung tadi. Maka Nabi Yusuf mengatakan, apakah kamu malu dengan benda mati itu? Dan saya tidak malu dengan zat yang maha perkasa. Lalu kemudian ya, Yusuf alaihissalam meninggalkan Zulaikha. Seorang soleh bersenandung dalam pepatah bahasa Arab, apabila engkau menyendiri sepanjang hari, maka jangan engkau katakan aku menyendiri. Tapi katakan ada pengawas yang selalu mengintaiku. Jangan engkau mengira Allah lalai walaupun sesaat, dan jangan engkau mengira bahwa apa yang tersembunyi luput darinya. Bukankah engkau melihat bahwa hari ini cepat berlalu dan besok itu amat cepat datangnya bagi orang-orang yang menunggu. Jadi ini untuk menjelaskan masalah muraqabah. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman sekalian, muhasabah. Muhasabah ini adalah introspeksi diri. Sesungguhnya seorang muslim itu beramal dalam kehidupannya, kehidupan ini siang dan malam, untuk mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat dan menekuninya untuk memperoleh kemuliaannya dan keriduan Allah di dalamnya. Dunia adalah ladang beramalnya, maka seyogyanya dia memperhatikan ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan kepadanya, sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal hartanya, dan memperhatikan ibadah-ibadah sunnahnya sebagaimana seorang pedagang memperhatikan keuntungan tambahan atas modal hartanya, serta memperhatikan maksiat dan dosa seperti layaknya kerugian di dalam perdagangan. Lalu dia menyendiri sesaat di akhir setiap harinya guna memuhasabah atau mengintrospeksi diri atas amal yang telah dilakukan sepanjang harinya. Apabila dia melihat kekurangan di dalam menjalankan ibadah-ibadah fardunya, dia akan mencela dan menyatakan jelek, lantas bergegas menutup kekurangannya tersebut. Jika ibadah tersebut termasuk ibadah yang boleh diqadha, dilakukan di waktu lain, maka dia segera mengqadha-nya. Jika bukan, maka dia akan menutupinya dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya. Apabila dia melihat kekurangan di dalam melakukan menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka dia akan menggantinya dan menutup kekurangannya. Apabila dia melihat kerugian akibat menerjang larangan-larangan, maka dia segera memohon ampunan, menyesal, kembali kepada Allah, dan mengerjakan kebaikan yang menurutnya mampu memperbaiki apa yang telah dia rusak. Inilah tujuan dari muhasabah diri. Muhasabah merupakan salah satu metode memperbaiki, melatih, mensucikan, dan membersihkan diri. Dalil-dalil yang menjelaskan masalah itu dimulai dari Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok nanti, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tafsir daripada wal tandur nafs, setiap jiwa harus melihat apa yang harus dilakukan besok, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan, ini adalah perintah untuk muhasabah diri atas apa yang telah dikerjakan untuk hari esoknya yang sedang menanti. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kepada Allah hai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. Ini maknanya adalah bagaimana seseorang agar bermuhasabah dosa yang dia lakukan, dia tobat kepada Allah. Dan juga hadis tadi yang sudah kita jelaskan, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, inni la atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku betul-betul bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya 100 kali dalam sehari. Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum amal perbuatanmu dihisap. Dulu apabila malam telah menyelimuti, beliau memukul kedua telapak kakinya dengan sebuah tongkat dan berkata kepada dirinya, apa yang engkau lakukan hari ini? Umar bin Khattab ya. Beliau ambil tongkat, kalau malam dipukul sendiri telapak kakinya sambil mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan hari ini dari kesalahan? Abu Talha radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ketika disibukkan oleh kebunnya sehingga lalai dari mengerjakan sholat, telat sholat wajibnya. Sholat iya, tapi telat. Beliau mengeluarkan sedekah dari kebunnya untuk Allah Ta'ala. Beliau melakukan ini karena semata-mata muhasabah diri dan sebagai celaan dan pendidikan bagi dirinya. Ini diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Dikisahkan dari Al-Ahnaf ibn Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, bahwasanya beliau mendatangi satu lampu yang bersumbu lalu meletakkan jari jemarinya di atasnya sehingga merasakan panasnya api itu. Ada sumbu nyala, lagi dia taruh tangannya supaya dia rasakan panasnya. Lantas beliau berkata, hai Hunaif, apa yang mendorong dirimu berbuat kala itu? Apa yang mendorong dirimu berbuat kala itu? Maksudnya, kenapa sampai kau dulu melakukan dosa? Ini lo lihat rasanya panasnya, bagaimana nanti akan ada panas di akhirat sana. Jadi mereka bermuhasabah dengan cara seperti itu. Dikisahkan bahwa seorang soleh sedang berperang, lalu tiba-tiba seorang perempuan tersingkap auratnya di hadapannya dan ia melihatnya, maka ia mengangkat tangannya dan menampar matanya sendiri sehingga matanya, di sini ditulis terjemahan keluar, sebenarnya matanya terasa sakit, ya. Ia berkata, sesungguhnya kamu sangat bersemangat kepada hal-hal yang mencelakakan dirimu. Suatu ketika salah seorang dari mereka melalui sebuah bilik, lalu sebuah ruangan, lalu ia berkata, kapankah bilik ini dibangun? Jadi bagaimana bilik ini kapan bisa dibangun dan siapa yang membangunnya sehingga bagus? Kemudian ia balik bertanya kepada dirinya, apakah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu? Niscaya akan aku hukum kamu dengan puasa setahun penuh. Maka ia berpuasa selama setahun penuh sebagai bentuk muhasabah. Diriwayatkan bahwa seseorang yang soleh pernah ke gurun pasir yang panas, lalu ia bergulung-gulung di atasnya, membalik-balikan dirinya. Ia berkata kepada dirinya, rasakan ini, dan api neraka jahanam lebih panas lagi. Apakah kamu ingin menjadi bangkai di malam hari dan sebagai pengangguran di siang hari? Suatu hari, ya, seseorang yang soleh, maaf sampai sini dulu titik ya, kalau pegang buku titik sampai sini. Artinya dia melakukan itu karena dia tadinya ingin berbuat dosa, dia malas ibadah. Maka dia gulung-gulungkan dirinya di padang pasir yang panas sambil dia mengatakan, apa kau mau jadi bangkai di malam hari, hanya tahu tidur saja, dan di siang hari jadi pengangguran, tidak ada sesuatu yang kau lakukan, enggak puasa, enggak jihad, enggak tahu nuntut ilmu dan seterusnya. Suatu hari seseorang yang soleh mendongakkan kepalanya ke atas atap, lalu ia melihat setiap wanita yang melihat seorang wanita dan memandangnya. Maka ia bertekad tidak akan melihat ke langit selama ia hidup. Jadi pernah dia lewat di sebuah rumah, di lantai dua ada seorang wanita di situ, punya kecantikan. Dia sempat lihat dan tertarik. Maka semenjak itu untuk introspeksi diri, dia janji tidak akan mengangkat kepalanya ya ke atas ya, supaya tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa itu. Demikian itulah orang-orang soleh dari umat ini. Mereka bermuhasabah diri mereka dari menyia-nyiakannya, mencelanya atas keteledorannya, menepati sifat takwa, menahan diri dari hawa nafsunya, sebagaimana pengamalan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nazi'at ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah mujahadah. Mujahadah adalah memaksakan diri dalam ibadah. Memaksakan diri dalam ibadah. Karena kita kalau tidak memaksakan diri, tidak melawan hawa nafsu kita yang malas-malesan, maka kita dipastikan tidak akan pernah melakukan ibadah. Saya pernah kasih contoh, kalau Al-Quran kita tidak pernah jadwalkan berdiri tarik Quran itu dari rak untuk dibaca, maka pastikan sampai mati tidak akan pernah dibaca. Harus ada ini, mujahadah, melawan. Kalau jiwa yang lagi malas, jasad yang melawannya. Kalau jasad lagi malas, ruh, jiwa yang mendorongnya. Harus kita lakukan itu. Kalau tidak ditarik, tolok ulur, saling tarik ulur seperti ini, maka dipastikan seseorang akan lalai terus. Terlebih lagi yang lebih parah, ada orang jasadnya dan ruhnya dua-duanya lalai. Dua-duanya bermalas-malasan. Maka ini akan berbahaya bagi dia. Karena dua-duanya akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir mujahadah, perang terhadap nafsu atau jiwa. Yaitu hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutannya adalah nafsu dirinya sendiri. Nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan, serta senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi Musa, Yusuf alaihissalam membahasakan itu dan menjadi sebuah penyampaian dari Allah untuk kita semua. Nafsu atau jiwa menyukai santai-santai atau leha-leha dan menganggur, larut bersama hawa nafsu, dilalaikan oleh keinginan-keinginan sementara meskipun di dalamnya terdapat kebinasaan dan kesesaraan. Kalau kita biarkan, maka jiwa kita ini selalu mau tidur, selalu mau makan, selalu mau leha-leha, selalu mau habis-habisin waktu kosong gitu. Itu memang sudah kecenderungan ada di situ. Makanya kita harus ada mujahadah. Apabila seorang muslim mengetahui hal ini, niscaya dia akan menyiapkan dirinya, kemudian mengumumkan peperangan terhadapnya, mengangkat senjata untuk memeranginya, bercita-cita tetap untuk melawan kebodohannya dan memerangi syahwatnya. Apabila nafsu itu menyukai leha-leha, maka dia membuatnya lelah dengan mengalihkan ke aktivitas yang positif. Apabila nafsu itu menginginkan syahwatnya, maka dia menghalanginya. Apabila ia teledor dalam menjalankan ketaatan atau kebaikan, maka dia menghukum dan mencelahnya, kemudian memerintahkannya untuk mengerjakan apa yang telah diteledorkannya itu, lalu mengqadha atau mengganti apa yang telah luput atau hilang darinya. Misal dia tidak sedekah tadi dari orang miskin, karena orang miskin itu dianggap ah sudahlah nanti aja gitu kan, berarti kelalaian. Mestinya bisa dicatat di buku amal kita, tapi kita enggak lakukan karena jiwanya lagi malas, enggak mau. Maka dia harus hukum itu dengan cara dia cari fakir miskin yang lain untuk ya memberikan sedekah. Wahsy yang membunuh ya Hamzah di perang Uhud itu masuk Islam. Setelah masuk Islam dia bilang, saya betul-betul merasa terganggu dengan dulu saya membunuh paman Nabi SAW, tidak ngerti. Maka saya merasa harus saya ganti membunuh juga satu orang jahat yang memang kufur kepada Allah. Dan akhirnya terbunuh di tangan dia Musailamah Al-Kadzab, salah satu yang mengaku Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW, di akhir hidup beliau dan pada saat meninggal. Itu Wahsy, dan dia menombak di titik yang dia tombak Hamzah di jantungnya gitu kan, ditombak sama dia Musailamah Al-Kadzab seperti dia menombak Wahsy, seperti dia menombak Hamzah, dan dia mengatakan inilah balasan terhadap perbuatan saya yang dulu. Bagaimana mereka membalas dengan perbuatan-perbuatan yang menggantikan perbuatan buruknya. Tadi tidak sedekah, dicari fakir miskin untuk sedekah. Luput puasa kemarin, dia ganti dengan puasa yang lainnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai kalau ketinggalan sholat subuh satu kali, beliau mengganti dengan bersedekah sampai beberapa hari. Jadi mencoba mengganti perbuatan yang tertinggal dengan hal-hal yang positif. Di sini dikatakan, kalau jiwa itu teledor, tidak melakukannya, lalu boleh mengqadanya, maka dia mengqadanya. Dia menetapkan pendidikan ini kepadanya sehingga jiwanya menjadi tenang, bersih dan baik. Inilah tujuan muhasabah nafs atau perang terhadap nafsu ataupun jiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, memaksakan diri untuk mendapatkan keridhaan kami dalam ketaatan atau meninggalkan dosa, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita paksain diri nih, sekali aja kita paksain diri sholat malam, jadwalin, maka nanti akan bergulir, akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita akan nyaman melakukannya. Sama halnya kalau kita sudah paksain diri, tidak, saya gak mau terbuka aurat, saya gak mau lagi dengar musik, saya gak mau lagi ke diskotik misalnya, atau kita jadikan program, maka akan bergulir. Allah akan mudahkan dia, kami akan tunjukkan ke jalan-jalan kami, mereka akan mudah untuk meninggalkan atau mengerjakan tadi. Seorang muslim ketika memerangi nafsu jiwanya di dalam di jalan Allah, agar jiwanya itu baik, bersih, suci, tentram, dan layak menjadi pemilik kemuliaan Allah Ta'ala dan keridhaannya, mengetahui bahwa hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh dan jalan orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Maka dia akan mengikuti jalan mereka dan menelusuri jejak-jejak mereka. Rasulullah SAW melakukan sholat malam sehingga kedua telapak kaki beliau yang mulia bengkak. Beliau pernah ditanya mengapa melakukan seperti itu, beliau mengatakan afala uhibbu an akuna abdan syakura, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1130. Tidakkah senang kalau aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi dia memaksa dirinya. Nabi SAW sudah diampuni dosanya, tapi paksain diri sholat malam. Perjuangan macam apa yang lebih besar daripada perjuangan ini? Demi Allah, Ali radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang para sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, demi Allah, aku melihat para sahabat Muhammad SAW dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai mereka. Pada pagi harinya mereka dalam keadaan kusut, berdebu dan kekuning-kuningan, pucat pasi wajahnya. Sungguh mereka telah menghidupkan malam hari dengan sujud dan sholat, membaca kitab Allah dengan berganti-ganti, mengisyaratkan antara kaki mereka dan dahi-dahi mereka. Maksudnya mereka saking capeknya membaca Al-Quran sampai kakinya digonta-gantikan posisi duduknya gitu kan, dan dahi mereka dipindahkan ke kanan dan ke kiri. Apabila disebutkan nama Allah, mereka bergoyang laksana bergoyangnya pepohonan di hari yang berangin, dan air mata mereka menetes sehingga membasahi baju mereka. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, seandainya kalau bukan karena tiga perkara. Ini contoh perkataan mujahadah, ya, bagaimana seseorang memaksakan dirinya. Seandainya kalau bukan karena tiga perkara, maka saya tidak ingin hidup selamanya, sehari pun di bumi ini. Yang pertama, dahaga untuk Allah pada siang hari yang panas, maksudnya puasa. Kalau bukan karena puasa, aku tidak ingin hidup di dunia sehari pun. Sujud kepadanya, kepada Allah di tengah malam, dan duduk tengah malam waktu orang lagi tidur. Itu kalau bukan karena itu, saya juga tidak ingin hidup selamanya. Dan duduk-duduk dengan suatu kaum yang memilih perkataan yang paling baik sebagaimana memilih buah yang paling baik. Maksudnya orang yang duduk di majelis ilmu, bicara masalah hal yang bermanfaat sehingga dia dapat manfaat. Kalau bukan karena ini, saya tidak berharap hidup satu hari pun di muka bumi. Jadi dia sengaja menanamkan dalam dirinya itu, sehingga menjadi sebuah program dimujahadakan pada dirinya. Umar bin Khattab lalu mencaci dirinya karena ketinggalan sholat asar secara berjamaah, lalu bersedekah dengan sebidang tanah seharga 200 ribu dirham karenanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau ketinggalan suatu sholat secara berjamaah, maka beliau menghidupkan malam harinya dengan sholat malam semalam suntuk. Pada suatu hari beliau ketinggalan sholat maghrib sehingga terbitlah dua bintang, maksudnya gelap malam masuk waktu isya, lalu beliau memerdekakan dua budak sahaya. Ali radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati kaum-kaum yang mana manusia mengira bahwa mereka sedang sakit padahal mereka tidak sakit. Demikian itu karena tampak dari mujahadatun nafs. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wais Al-Qarni, seorang ulama tabi'in rahimahullah berkata, malam ini adalah malam ruku', maka beliau menghidupkan semalam suntuk dalam ruku'. Malam berikutnya beliau mengatakan, malam ini adalah malam sujud, maka beliau menghidupkan semalam suntuk dalam sujud. Maksudnya, beliau memperlama sujudnya ruku'. Malam awal fokus ruku lama sekali. Ya, kemudian beliau membaca baca-bacaan yang diajarkan Nabi SAW. Besoknya beliau memperlama sujudnya. Jadi beliau begitu mujahadah. Ini ijtihad pribadi ya. Bagaimana ibadahnya dia paksakan dalam hal-hal yang sifatnya memang dibolehkan secara syariat untuk memaksakan jiwa beribadah. Thabit Al-Bunani berkata, aku menjumpai banyak laki-laki. Salah satu dari mereka sholat sehingga ia tidak mampu mendatangi tempat tidurnya melainkan dengan merangkak. Ada yang sholat malam sehingga kedua kakinya bengkak karena lamahnya berdiri. Seakan-akan kalau dikatakan kepadanya kiamat akan terjadi esok hari sehingga tidak dapat menambah lagi ibadahnya. Mereka sengaja sholat seakan-akan mereka tahu besok kiamat. Padahal sebenarnya belum terjadi. Untuk mengingatkan dirinya. Ia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah apabila datang musim dingin. Ia berdiri di atas atap rumah yang datar agar ditimpa hawa dingin sehingga tidak tidur. Dan apabila datang musim panas, ia berdiri di atas atap sehingga hawa panas menghalanginya dari tidur. Dan ada sebagian dari mereka yang meninggal dunia dalam keadaan sujud. Tentu maksudnya di sini kita hubungkan dengan apa yang kita bahas dari awal ya. Masing-masing punya hak. Mereka kalau waktu ibadah, ibadah. Waktu istirahat, istirahat. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti tadi yang dimaksud adalah orangnya tidak pernah tidur selamanya. Ada orang subhanallah bukan waktu tidur tapi tidur. Gak ada gunanya. Habisin waktu. Habisin waktu, sudah deh ini saja tidur. Siang tidur, pagi tidur, sore lagi tidur. Ada kadang-kadang orang habisin waktu cuma ngobrol kosong. Gak ada manfaat. Jadi kita berikan haknya masing-masing. Kalau yang tidak bermanfaat tinggalkan, yang bermanfaat kita kerjakan. Gitu kan. Istri Masruk rahimahullah berkata, dahulu tidaklah Masruk, Masruk ini seorang ulama tabi'in ya, didapatkan melainkan pasti kedua betisnya dalam keadaan bengkak karena lamanya berdiri dalam sholat. Demi Allah, seandainya aku sholat bersamanya, pasti aku akan duduk di belakangnya sedangkan dirinya masih berdiri sholat. Lalu aku menangis karena iba terhadapnya. Jadi Masruk ini seorang ulama tabi'in. Kalau sholat lama, dibaca ayat, dipaksain dirinya, gitu kan? Dipaksain dalam ibadah, gitu kan? Seperti itulah. Ada seorang di antara mereka yang ketika umurnya telah mencapai 40 tahun, ia melipat kasurnya lalu tidak tidur di atasnya selamanya. Maksudnya dia tidur di tempat yang lebih ya biasa. Kasurnya ditinggalkan, yang empuk-empuk yang membuat dia lalai ibadah ditinggalkan. Dia pindah ke tempat tidur yang biasa. Seperti itulah. Ya. Untuk memaksakan dirinya. Ini ijtihad pribadi. Sebagai penutup diriwayatkan bahwasanya seorang wanita salihah dari kalangan orang-orang salih terdahulu dipanggil dengan nama Ujra Sibuta. Ujra nama dia, si buta matanya. Apabila tiba waktu sahar, waktu sebelum terbitnya fajar subuh, ia menyeru dengan suaranya yang parau sedih, kepadamu lah orang-orang yang beribadah menerjang kegelapan malam. Mereka berlumba-lumba menuju rahmatmu dan keluasan ampunanmu. Kepadamu lah wahai ilahi, aku meminta bukan kepada selainmu. Semoga engkau menjadikan diriku dalam golongan pertama atau as-sabiqin. yang pertama masuk surga nanti. Engkau mengangkatku di sisimu di derajat illiyin, orang yang tertinggi nanti di surga namanya illiyin, pada derajat orang-orang yang didekatkan atau mukarrabin, dan engkau kumpulkan diriku dengan hamba-hambamu yang saleh. Sesungguhnya engkau sebaik-baik zat yang maha penyayang, seagung-agung zat yang maha agung, dan semulia-mulia zat yang maha mulia. Wahai zat yang maha mulia, ya, kemudian ia tersungkur atau menyungkur sujud, terus-menerus berdoa dan menangis hingga terbitnya fajar. Semua ini kita simpulkan Bapak Ibu sekalian dari bahasan kita, dan mohon maaf saya agak cepat membaca karena melihat waktunya, dan saya memang targetnya harus pasal ini selesai, karena kalau dipisah nanti untuk menjelaskan pertemuan akan datang tidak seperti ini ya suasananya, karena memang sudah dibahas dari dalil sebelumnya, harus saya review kembali. Intinya adalah bagaimana seseorang, teman-teman sekalian, harus mengatur dirinya sendiri, mengatur dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia kerjakan, baik atau buruk. Dan ini mau tidak mau harus diimani, karena itu rukun iman kita. Kita akan menuju surga atau menuju neraka, dan masing-masing kita akan merasakan dari amal yang kita kerjakan. Semua kisah-kisah tadi sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang soleh dulu bermuhasabah, bagaimana bermujahadah, mereka introspeksi diri, mereka memaksakan diri pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang positif, dan tetap memberikan hak masing-masing dari apa yang memang harus diberikan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Saya baca pertanyaannya. Istri saya rajin kajian sunnah dan rutin menghadirinya, tapi efek atau hasil kajian-kajian sunnah yang sering diikuti tidak menjadikan dia semakin rajin ibadah. Sholat harus disuruh, ngaji harus diingatkan, seringkali sehari tanpa mengaji bila tidak diingatkan. Saya sebagai suami sering menasihati terus-menerus, namun tetap saja ketika saya sengaja tidak mengingatkan, dia lalai dari melakukan amalan soleh seperti mengaji. Bagaimana tanggapan Ustaz? Syukran. Qadarullah, istri saya sedang hadir di pengajian ini. Ya. Jadi sebenarnya manusia memang begitu. Itu inti dari bahasan kita pada hari ini. Inti bahasan dari hari ini. Terlepas daripada suami dan istri, kita bicara tentang individu. Masing-masing akan bertanggung jawab. Tugas Anda sebagai suami adalah mengingatkan. Memang cukup seperti itu. Dia tidak lakukan, ya sudah tidak bisa buat apa-apa gitu. Kan gitu. Jadi memang sudah tugas kita cuma mengingatkan. Nabi SAW cuma mengingatkan, diperintahkan Allah, ma'alaika illal balad. Tugasmu hanya menyampaikan saja, tidak lebih daripada itu. Dia memang harus sampaikan saja. Alhamdulillah kalau dia diingatkan, dia masih mau lakukan, itu sangat baik gitu ya. Ini tentu ada dua masalah kemungkinan besar. Yang pertama adalah memang dasarnya dia sudah manja dengan suaminya gitu kan. Mungkin dia pikir, oh ada suami saya yang ingatkan, sehingga dia melakukan itu. Ada orang seperti itu. Memang dia pikir karena ada pasangan, ada yang mengingatkan, maka dia selalu menunggangi keadaan. Kalau kita bersangka baik, husnudzon, anggaplah ke situ arahnya, gitu kan? Karena buktinya dia masih hadir di majelis ilmu, dia masih mau melakukan kalau diingatkan, gitu kan? Tapi tentu materi hari ini tujuannya justru untuk membuat secara individu masing-masing kita tidak tunggu untuk diingatkan. Kita harus memaksakan diri, harus introspeksi diri, gitu kan? Masa kalau pasangan kita sudah meninggal atau tidak ada, kemudian kita dilalai nanti ibadah, kalau menggantungkan diri pada tempat seperti ini, atau tempat atau seseorang seperti ini, kita rajin ibadah karena tinggal di Kalibata City, kebetulan ada masjid. Begitu pindah tempat, tugas kerja ke satu tempat, masjidnya jauh, kendor ibadahnya. Nah ini salah. Tujuan pelajari hari ini untuk itu, harus paksakan diri. Bagaimana caranya harus bisa berubah menjadi lebih baik, Allahu a'lam. Dan saya sarankan juga Bapak Ibu sekalian, coba supaya melihat perilaku-perilaku yang kita lakukan atau pasangan lakukan atau anak kita lakukan, bedakan antara yang wajib dan yang sunnah, gitu kan? Kalau yang wajib dia teledorkan, ini enggak ada toleransi. Memang harus diingatkan, harus dengan tegas malah kalau suami. Tetapi kalau hal-hal yang sunnah, maka memang ini ada toleransi melihat keadaan. Mungkin dia belum membaca Al-Quran karena dia tadi capek mengurus anak atau mengurus rumah, maka dia menundahnya misal. Itu tugas kita ingatkan, kamu sudah ngaji belum? Bagus kalau diingatkan, tugas kita itu. Lalu dia lakukan, alhamdulillah, itu sangat positif saja. Dan tidak usah terlalu terbawa dengan arus kalau kita enggak ingatkan berarti dia tidak lakukan. Mungkin saja ada hal-hal yang mendorong dia untuk tidak melakukannya. Kalau sunnah, maka masih bisa toleransi. Ada seorang salaful ummah, dia pernah mengajak istrinya sholat malam, lalu istrinya ngantuk. Maka dia membiarkan istrinya tidur. Dia tidur sebelahnya, istrinya sampai tidur, lalu dia bangun. Istrinya bilang, ceritain, Saya lihat suami saya pada saat saya sudah tidur, saya sudah mulai tidur, saya tutupkan tutup mata saya seakan-akan saya tidur, maka saya lihat dia berdiri, kemudian dia pergi ke sejadahnya dari malam sampai pagi. Saya pun akhirnya berkata pada suami saya, "Tidakkah kau istirahat?" Maka suaminya berkata, "Diamlah. Ini demi kebaikanku dan kebaikanmu. Karena kalau masuk surga kau juga akan ikut. Capek istirahat saja," gitulah. Jadi kalau dia sudah ajak kemudian memang tidak bisa, ya udah, kalau sunnah dia toleransi, dia kerjakan insyaallah dengan situasi yang kita ciptakan, kita buat ya. Sering selalu sholat malam membangunkannya, sering selalu dengarin Al-Qur'an. Suasana itu akan dirindukan oleh orang kok sebenarnya. Ada seorang budak diceritakan di zaman dulu, zaman tabi'in. Seorang budak wanita pernah menjadi budak di satu keluarga yang selalu sholat malam, selalu baca Quran, selalu berkata kata-kata baik, hadir di majelis ilmu. Kemudian satu waktu tuannya butuh duit, dijual budak ini, lalu dibeli oleh tuan yang lain. Tuan yang lain ini semuanya kelalaian, tidak ada sholat, tidak ada ibadah, suka gosipin orang. Sampai si budak ini nangis dan mengatakan, "Tolong, apapun yang kalian minta kembalikan saya pada keluarga yang pertama, karena saya telah mendapatkan ketentraman jiwa di situ." Dulunya si budak ini gak pernah ibadah, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya membawa dia terbiasa untuk melakukannya. Insya Allah niat baik itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau mengkeriting rambut tujuannya supaya indah di mata suami, boleh tidak? Memang suaminya minta gak ini? Kalau yang saya tahu biasanya laki-laki suka rambut lurus nih. Ya. Kalau ada laki-laki suka rambut keriting. Ya. Allahu a'lam. Tapi kalau memang dia niatnya karena suami dan itu tidak mengubah ciptaan Allah, dalam arti kata itu sifatnya memang hanya merapikan, membentuk, enggak masalah seperti gigi yang tidak rapi, rambut yang tidak rapi, rontok, kemudian harus dipendekin, dirapiin, itu semua tidak ada masalah. Termasuk mengubah warna, membawa pada keindahan, yang penting bukan warna hitam. Kemudian juga tadi sama mengkeriting, meluruskan, itu tidak pernah ada larangan dari para ulama karena dianggap dia bukan mengubah, dia hanya merapikan saja sebenarnya. Apakah arti dari istiqomah? Karena saya belum faham atau belum mengerti, jazakallah khair. Istiqomah adalah menahan apa namanya, membiasakan diri di dalam perbuatan yang diperintahkan dalam agama. Itu istiqomah. Dan cara untuk istiqomah adalah ada tiga hal yang harus diketahui. Yang pertama, untuk istiqomah harus selalu hadir di majelis ilmu. Enggak bisa enggak. Harus hadir majelis ilmu seperti ini akan membuat kita bisa istiqomah, bisa komitmen berada di jalan yang Allah telah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Banyak orang hadir di majelis ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Tahu halal haram tapi enggak dijalankan. Yang ketiga, jadi dia harus berilmu, kemudian dia amalkan. Yang ketiga, membentuk komunitas. Mulai sekarang teman-teman semuanya harus orang yang baik. Tinggalkan semua orang yang buruk tuh. Apapun itu sifatnya. Kenal iya, tapi sahabat enggak. Sekarang mulai kita cari teman-teman yang selalu majelis ilmu, selalu ibadah, sehingga kita terpengaruh dengan mereka. Seorang perokok bagaimana hak terhadap dirinya? Dan jika seorang meninggal dunia di akhir hidupnya masih menjadi perokok, bagaimana di akhirat nanti? Tentu saja dia merusak dirinya. Semua ulama, semua dokter, semua pemerintah, semua dunia ini mengatakan rokok itu buruk. Tidak ada yang mengatakan baik. Semuanya buruk, gitu kan? Dan ini berarti menandakan sudah cukup teman-teman sekalian kalau rokok itu buruk. Dan banyak hal kalau kita mau bahas berhubungan dengan rokok, baunya enggak enak, kesehatannya jadi terganggu, buang-buang duit. Banyak hal yang terjadi lah, tidak baik. Istri dan anaknya kalaupun dia merokok, maka perokok pasif yang malah lebih parah daripada itu. Semuanya tidak baik, gitu kan? Maka untuk apa dijaga? Untuk apa dilakukan? Tinggalkan dan harus mujahadah. Tinggalkan. Oh, saya enggak bisa. Jangan bilang enggak bisa. Bisa. Buang, pengen tinggalkan. Sibukkan dengan hal yang lain. Baca istiadah, makan permen, minum susu, maka sesuatu yang bermanfaat yang halal, insyaallah bisa. Asal mau. Yang jadi masalah kadang-kadang kita mengurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya enggak bisa, saya enggak bisa. Saya kalau tidak makan di rumah saya enggak bisa makan. Benar-benar enggak bisa makan nanti kecuali di rumahnya. Sudah mudahin aja gitu kan. Saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Nanti tidak bisa berpikir, benar. Dia sendiri yang kurung diri di situ. Untuk apa? Ya, harus bisa dobrak. Ada makanan, makan. Yang ada yang kita lagi pengen ayam, ada alhamdulillah. Tidak ada yang ada tempe, ya tempe yang dimakan. Mudahin aja gitu kan. Selesai, jadi simple. Tentu di akhirat dia berdosa kalau dia tidak sempat taubat, karena ini tidak ada ulama yang menghalalkannya. Tidak ada satu pun yang ulama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah pasti mengharamkan. Pemerintah semua nolak, sudah ditulis perusahaan di pelangnya. Semua perusahaan rokok disuruh tulis rokok membunuhmu. Sayangnya itu tulisannya masih kecil. Maksudnya tulisannya besar, gambarnya yang kecil gitu kan. Ini sekarang masih tulisannya yang kecil gitu. Adakah sunnahnya membaca surah Al-Mulk sebelum tidur? Bagaimana keutamaan surah Al-Mulk bagi orang yang membacanya atau menghafalnya? Tentu saja ada, tapi bukan sebelum tidur ya. Kalau yang saya tahu adalah membaca dalam sehari. Siapa yang membaca surah 30 ayat kata Nabi SAW, siapapun yang membacanya pada harinya itu, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Kalau dia menghafal ya lebih bagus lagi, setiap hari. Nah caranya bisa antum baca sekalian 30 ayat itu surah Al-Mulk, atau dibaca dalam sholat, dicicil sholat qabliyah, sholat ba'diyah, beberapa ayat kan 30 ayat, bisa dibaca 5-5 ayat, insya Allah dalam beberapa sholat qabliyah selesai. Ya, saya sendiri sering mengamalkan itu gitu. Jadi itu sangat hal yang sangat baik, menyelamatkan dari fitnah kubur dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Bagaimana hukumnya wanita safar sendiri dan rumahnya menuju dan dari rumahnya menuju ke rumah orang tuanya dengan kondisi dia diantar suaminya ke bandara, lalu terbang dengan pesawat kira-kira 2 jam sampai di tujuan langsung menuju ke rumah orang tuanya, apakah diperbolehkan? Tentu saja wanita safar usahakan harus ada mahram. Itu hukum dasar. Ini hukum dasar dalam agama kita sebagaimana sabda Nabi SAW. Janganlah wanita yang beriman pada Allah di akhir yang mengatakan perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Jadi ini hukum dasarnya. Tapi kalau ada keadaan-keadaan darurat yang memang mengharuskan dia safar, ya, dan ini memang tidak ada solusi lain, misal tidak ada solusi lain dia harus safar dan ada di situ selamat dari permasalahan, misal keamanan, ya, tidak diganggu orang, tidak segala, tidak bermasalah buat dia, maka itu Allahu a'lam ada pendapat. Kalau dalam keadaan darurat ya, maka itu tidak ada masalah. Sebagian ulama mengambil daripada hadis Nabi SAW tentang masalah keamanan ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW kepada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, pada saat beliau mengeluh, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah di depan Ka'bah, berdoalah kepada Allah agar memberikan kemenangan kita di Mekah. Nih lihat nih, diperlihatkan punggung beliau lubang dari atas sampai ke tulang ekornya gitu kan, kena luka. Jadi dibaringkan di padang pasir, ditaruh batu-batu tajam lalu diseret di situ. Maka kata Nabi SAW, wahai Khabbab, sungguhnya kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, dulu orang-orang yang beriman, ditanam oleh musuh-musuh mereka sampai ke lehernya, lalu digergaji kepalanya, mereka tidak meninggalkan agamanya. Wahai Khabbab, ketahuilah, kalau kau sabar sedikit, maka kau akan melihat seorang wanita safar. Gitu kan? Dari Hadramaut ke Sana'a, kurang lebih 600 km. Sendirian, tanpa ada yang dia takuti kecuali Allah. Gitu kan? Makna hadis ini adalah, ada wanita yang safar, gitu kan? Nabi SAW tidak menyampaikan hadis ini kosong begitu saja. Ada makna, artinya kalau ada keamanan, karena amannya nanti pada saat itu, sampai wanita safar tanpa ada masalah. Tapi tetap hukum asal safar dengan mahram. Ini jelas, ya. Ini tidak bisa dibantah ini. Kalau ada mahram, pakai mahram. Suaminya harusnya temanin. Korban uang sedikit, maka enggak masalah. Itu jauh lebih baik. Tapi kalaupun ada wanita yang darurat, tidak ada. Ada perempuan cerai, tidak ada suaminya. Anaknya dia kerja di Jakarta, anaknya misalnya tinggal bersama dengan orang tuanya di Surabaya, anaknya lagi sakit parah, tidak ada yang bisa temanin dia safar, kira-kira bagaimana keadaannya? Nah ini berbeda, fatwa-fatwa seperti ini ulama jadikan fatwa khusus. Kalau dia aman, dia tidak bisa kalau tidak safar misalnya, maka dia safar dalam kondisi aman, di pesawat aman segala, maka itu insya Allah, dan di bawah sehari semalam masih ada yang mentolerir masalah itu. Tapi sekali lagi ya, tolong dicap, karena saya terdengar ada sebagian ikhwan dan akhwat mengatakan Ustaz Khalid membolehkan wanita safar tanpa mahram. Ini pemahaman yang salah. Saya bukan mengatakan itu, saya mengangkat khilafiyah di antara ulama. Tapi tetap ingat saya katakan bahwasanya safar harus ada mahramnya, gitu kan? Ini prioritasnya. Kalau keadaan-keadaan tertentu itu berbeda. Dalam keadaan tertentu yang memang mengharuskan sebagaimana saya beri contoh tadi. Apakah diperbolehkan merapikan jenggot dipotong tapi tidak dicukur habis? Yang disuruh cukur potong itu adalah kumis. Jenggot disuruh pelihara. Biarin aja. Nah, emang kenapa kalau jenggotnya panjang? Nah, berat? Berat, berapa ton kira-kira jenggotnya? Nah, jelek, type siapa yang menilai jelek? Itu kan sugesti antum. Nggak ada masalah sebenarnya, biarin aja. Karena sunnah Nabi SAW kan gitu, cukurlah kumis, peliharalah jenggot, disuruh biarkan. Nabi SAW jenggotnya sampai ke dadahnya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi, semuanya begitu. Jadi ini persepsi saja, karena kita sudah termakan iklan, pisau cukur, kalau bersih itu gagah dan segalanya, itu kan persepsi. Gitu kan. Orang bisa menilai masing-masing. Sama dengan kenapa perempuan kalau pergi acara perkawinan telanjang, terbuka ke keruangan kain, tangannya kelihatan, dadanya kelihatan, paha kelihatan. Kenapa dia tetap jalan? Karena dia persepsinya ini keren. Kan gitu. Kenapa antum tidak anggap keren sekarang perintah agama? Orang berjenggot lah, orang berumah pakai jilbab besar lah. Kita sendiri yang harus menciptakan suasana itu sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang jadi beban. Berapakah berat badan Nabi Muhammad SAW? Adakah riwayat yang menjelaskan itu? Bolehkah berat badan kita lebih gemuk atau lebih kurus daripada beliau? Tidak pernah ada riwayat. Saya pribadi tidak menemukan itu. Tapi postur tubuh yang kekar ada. Kekar. Nabi SAW sangat kekar. Pundaknya lebar, dadanya bidang, perutnya tusun seperti batu yang keras. Itu kan. Paha dan betis beliau kekar. Memang ada itu kekar. Tapi berat badan Allah alam tidak ada. Masalah gemuk dan kurus ini adalah kembali kepada setiap individu. Karena ada sahabat yang gemuk dan ada yang kurus. Gitu kan? Di antaranya kisah di perang Badar, ada seorang sahabat yang pernah mencium perut Nabi SAW karena gemuk sekali, dia ikut jihad. Lalu kemudian Nabi SAW lagi ngatur pasukan dan sempat menekan perutnya dengan tongkat, mundurlah, masuk ke saf, gitu kan? Karena perutnya agak besar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda menyakiti saya. Semua yang lainnya pada marah. Rasulullah mengaturmu, bagaimana kamu bilang menyakiti? Pokoknya saya minta kisos, dia bilang. Saya mau juga, ya Rasulullah, tadi Anda sakiti perut saya juga mau balas gitu, kisos. Dalam Islam kan begitu. Orang tonjok jatuh gigi, ditonjok juga giginya, gitu kan. Maka yang terjadi Nabi SAW mengatakan, baiklah. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, tadi waktu kena perut saya, baju saya sedikit terbuka, maka sama juga saya harus lakukan. Orang semua marah dengan orang ini. Ya, maka pada saat Nabi SAW mengatakan, biarlah, dibuka sedikit baju beliau, ternyata orang ini datang memeluk Nabi SAW dan mencium perut Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, ini depan mata sudah musuh, sebentar lagi kita akan mati. Ya, jelas ini, bisa mati dibunuh musuh. Saya ingin yang terakhir menyentuh kulit saya dan kulit Anda. Ya, ini sahabat ini, tapi sahabat ini saksi bahasanya adalah gemuk, gitu kan? Dan tidak ada larangan masalah itu. Cuman kalau antum menjaga kesehatan dengan olahraga, makan makanan yang baik, merawat dirilah, termasuk tadi mandi bersih segala, olahraga, menjaga makanan, ini kalau diniatkan karena titipan Allah badan ini, pahala itu. Itu adab terhadap diri sendiri. Kan gitu. Jadi bukan cuma sekedar oh saya mau atau tidak mau menjaga diri saya atau olahraga atau misalnya membiarkan gemuk atau membiarkan kurus atau dan seterusnya, ini semua adalah ada hubungannya dengan niat kita. Apakah ada hadis Bukhari Muslim yang mengisahkan Rasulullah SAW mengunjungi rumah Ummu Haram yang merupakan istri Ubadah bin Samit, dan orang-orang Syiah mengolok-olok Rasulullah SAW dalam hal ini? Mohon tanggapannya Ustaz. Saya mendapat informasi dari rekaman ceramah Syiah di FB. Saya tidak tahu masalah ini, Allahu a'lam. Nanti coba saya cari tahu kembali ya, untuk memastikan apakah Nabi SAW menziarahi Ummu Haram. Tapi ada riwayat yang saya tahu Nabi SAW menziarahi rumah, tapi beliau tidak pernah menziarahi saat perempuan tanpa mahram, tidak pernah itu. Tapi beliau menziarahi rumah-rumah, mendatangi rumah para sahabat yang memang di situ ada istrinya, itu iya, gitu kan? Seperti Nabi SAW pernah mendatangi rumah Ummu Hani, ibunya Anas bin Malik, bersama Anas bin Malik, gitu kan? Lalu menanyakan tentang hajat-hajat beliau karena dia memanahkan anaknya. Tapi kalau Ummu Haram ini nanti insya Allah saya pastikan dulu. Apa hukumnya menikahi perempuan yang tengah hamil? Apakah nikahnya sah? Apakah jika seseorang sekarang kita bertobat dari dosa zina, perlukah kita minta dirajam atau cukup bertobat pada Allah? Tentu saja pendapat ulama ya, kalau kita ambil pendapat yang sekarang, kalau seandainya yang menikahinya adalah si laki-laki pemilik sperma, masih ada yang membolehkan. Laki-laki pemilik sperma, memang dia yang berzina sama perempuan itu. Tetapi kalau laki-laki lain tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menimpahkan spermanya di atas sperma saudaranya. Jadi gak boleh perempuan hamil dinikahi. Sampai dia selesai melahirkan, baru kemudian menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau laki-laki pemilik sperma masih ada pendapat yang membolehkan. Walaupun ini sebenarnya ya umumnya ulama tidak menerimanya. Karena hasil zina, perempuan zina dan hamil di luar nikah, ini tidak boleh dinikahi. sampai selesai melahirkan, karena anak itu pun tidak ternisbatkan kepada pemilik sperma. Jika kita sekarang bertobat dari zina, perlukah dirajam? Tentu saja tidak. Orang yang dirajam itu adalah orang yang kepergok. Kalau kepergok lagi berzina, nah itu dirajam. Tapi kalau orang pernah berbuat dosa ini lalu sekarang bertaubat, tidak perlu. Harusnya kita tutupin. Tidak usah mengatakan dulu saya berzina. Tidak ada dalam Islam seperti Katolik datang mengakui kesalahan dosa lalu dipercikan air lalu bersih, dan itu tidak ada semua. Jadi tidak perlu. Taubat kepada Allah, tutupin aib tersebut. Bahkan ulama mengatakan dalam masalah rumah tangga tidak dianjurkan seorang laki-laki atau perempuan menjawab pertanyaan pasangannya. Kalau misalnya bapak ibu nikah, kemudian suami bertanya kepada ibu-ibu, kamu pernah berzina enggak? Ini enggak boleh dijawab. Dan si laki-laki enggak boleh bertanya itu. Sekarang ini istrimu ya ini. Enggak usah tanya yang lalu-lalu. Gitu kan? Enggak perlu. Untuk apa nyakitin hati sendiri? Kalau memang dia jawab iya, kan jadi masalah. Jadi enggak usah bertanya. Sama halnya juga terbalik gitu. Ya. Kalau istri menanyakan, kau pernah berzina enggak? Enggak usah dijawab. Dan si istri enggak boleh nanya itu. Sudah selesai gitu. Ya. Jadi yang sekarang, yang sekarang. Bayangkan kalau kita mau lihat masa lalunya orang, itu luar biasa ya. Umar bin Khattab dulu pemabuk keras. Masa lalunya, apakah masa lalu menjadi tolok ukur pada saat dia mau menikah? Enggak, sama sekali gitu kan. Enggak ada yang dikenang lagi, yang dikenang adalah masa sekarangnya gitu. Sekarang marak sekali MLM yang katanya bertujuan untuk membantu IRT bekerja di rumah. Apakah usaha tersebut halal atau haram? Sudah sering saya jawab ini. Multilevel itu adalah sesuatu yang syubhat minimal dan banyak gharornya gitu kan. Tidak ada hak kita secara syar'i, teman-teman sekalian, untuk mendapatkan bonus dari jaringan yang ke dalam. Gak ada hak kita. Dari mana orang yang kerja kita yang dapat? Oh, karena saya pertama yang cari si A. Baik, si A mendapatkan si B, si C, si C dapatkan si D. Si D ini gak pernah ketemu dengan saya. Tapi karena dia jaringan saya dapat hasil kerjanya. Dari mana ini? Masa gara-gara saya adakan pelatihan sekolah, guru-guru, kemudian setiap guru yang saya latih harus dari gajinya dipotong, dikasih ke saya? Ada urusannya. Ini saya sudah syubhat nih. Mendapatkan uang dari jaringan itu adalah hal yang syubhat yang harus ditinggalkan, teman-teman sekalian. Dan ada satu penyakit yang berbahaya dalam multilevel. Ini jangan tersinggung kalau ada yang bermain di sini. Cuman coba direnungin saja. Karena saya dulu pernah jadi aktivisnya juga, gitu kan. Bahkan saya pernah jadi master trainer. Setelah saya telusurin hukum syar'inya, ini kayaknya masalah nih, gitu kan. Gharar luar biasa. Diiming-imingkan janji bermacam-macam, dan ternyata itu pun dijanjikan kendaraan, motor, mobil, rumah dan segalanya. Ini semua adalah janji-janji yang mengharuskan ada target tertentu, dan kalau sampai pada target itu harus dipertahankan, karena setiap bulan dicicilkan, bukan dikasih cash. Kalau turun dari poinnya maka tidak akan dapat fasilitas itu. Misal, bagaimana caranya? Orang sudah juhud, orang sudah berusaha, dan terlalu rumit masalahnya. Dan yang jadi masalah saya bilang tadi, orang kalau mau semulti level, tercipta image-nya itu sudah tidak ada usaha lain yang berhasil, cuman ini. Susah dia untuk keluar. Coba renungin deh. Sampai dulu saya pernah mengalami secara kejiwaan itu. Jadi kita menganggap setiap orang bicara bisa apapun kecil, udah. Ini yang paling bagus. Kita kembali prospek dia lagi, gitu kan. Menganggap kita yang paling hebat, padahal produknya untungnya berapa? Berapa banyak kerugian dan waktu yang dihabiskan, gitu kan. Berapa banyak, berapa orang yang sukses coba? Berapa orang yang dapat mobil tuh? Bahkan saya waktu itu berhenti, akhirnya saya keluar karena saya mendapatkan ternyata data-data dari beberapa orang yang sudah sampai pada tingkat tinggi. Ini orang yang didatangkan untuk bicara di panggung dusta, ternyata ada kedustaan. Kedustaan itu ternyata dia bukan orang prestasi tapi dikasih mobil BMW, disuruh tampil, cuma dia motivator, teriak-teriak supaya orang lain mau ikut. Padahal dia dikasih, memang dikasih oleh perusahaan sebagai promo untuk menunjukkan kalau orang lain dia bisa nih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada teman-teman saya sampai dapat mobil, iya. Tapi mobil itu pun saya tanya, antum dibeliin cash setelah omset sekian miliar? Enggak. Saya dikasih cicilan, setiap bulan dikasih sekitar 3 atau 4 juta cicilan, bayar cicilan mobil. Kalau poin tidak tercapai, maka akan ya tidak mendapatkan cicilan itu. Jadi akhirnya ada unsur-unsur itu, gitu kan? Ada unsur-unsur itu. Banyak hal syubhat yang berbahaya, kita jadi tidak bisa berkembang, teman-teman. Saya malah setelah terlepas dari situ, saya melihat wacana untuk bisnis jadi luas sekali. Tidak terfokus kepada produk itu saja, gitu kan. Ini sampai kemana-mana hanya itu saja yang dianggap yang paling berhasil. Belum lagi kita bicara kualitas produk. Seringkali dimultilevelkan, ini tidak semuanya, tapi seringkali yang dimultilevelkan itu adalah produk-produk yang dasarnya di pasaran tidak bisa jalan tanpa multilevel, gitu kan. Kalau dia pakai pasaran, dia bersaing normal, itu gak bisa orang beli karena kualitasnya kurang, gitu. dan seterusnya lah, terlalu banyak hal. Maka saran saya pribadi, saya tidak menyalahkan, saran saya pribadi jangan terikat dengan itu. Lebih baik bisnis dengan yang normal, yang biasa saja, sesuai dengan syariat, yang tidak ada syubhatnya, sehingga jauh lebih aman. Baik, maaf, ini melihat waktu, saya ringkaskan. Saya sering mengerjakan video dokumentasi wedding, dan sering saya kerjakan adalah pernikahan orang-orang non-muslim yang di dalam acaranya ada pemberkatan di gereja atau pemberkatan di wihara. Apa hukumnya untuk pekerjaan saya ini? Apakah saya harus tinggalkan? Saran saya tinggalkan, jangan. Kalaupun harus ada dokumentasi ini, maka larilah kepada dokumentasi yang dibolehkan dalam syariat. Bukan tidak boleh ya. Misal ada pernikahan syariat, sekarang lagi musim tuh pernikahan syariat. Laki-laki dan perempuan dipisahkan dan mereka butuh juga dokumentasi untuk divideokan gitu kan. Mereka simpan. Jadi untuk laki-lakinya, pihak laki-laki, mungkin antum punya tim perempuan, akhwatnya juga bisa diakhwat. Itu sesuai dengan syariat. Kalau ini jelas aman. Tapi kalau sudah muslim saja, ada acara musik-musiknya, ada acara foto-foto perempuan tidak tertutup aurat, ini sudah syubhat, sudah berbahaya buat dia. Apalagi non-muslim, apalagi mendukung di tempat ibadahnya, maka ini berbahaya. Kalau antum tanyakan dalam majelis ilmu, pasti dikatakan tidak boleh. Tidak mungkin kami mempertaruhkan akhirat kami mengatakan itu boleh, kan gitu. Ini haram, haramnya haram dalam agama. Kalau tetap mau melanjutkan, maka berarti konsekuensinya berdosa dan berpengaruh pada pendapatan. Yang terakhir, apakah tabungan pendidikan anak itu haram? Solusinya dong, Ustaz. Tabungan boleh. Kenapa tabungan pendidikan haram? Kita buka tabungan niat untuk pendidikan anak kita. Ya, itu boleh saja. Tapi saya tidak tahu kalau ini maksud adalah diikat. Kita nabung, nanti akhirnya tidak boleh ditarik. Nah, ini tidak boleh nih. Kalau kita nabung di sebuah bank, lalu dia tidak boleh tarik, namanya tabungan, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau deposit memang dibisniskan, memang dia bilang ini kita bisniskan selama 6 bulan, jangan ditarik dulu modalnya sampai selesai akadnya. Itu lain. Beda antara tabungan sama depositnya ya. Tabungan biasa tidak boleh, tidak ada hak perbankan untuk menahannya. Termasuk masalah pendidikan itu. Jadi antum bisa lebih aman buka rekening sendiri buat anak-anak, kemudian atas namakan dia ya. Seperti saya buka rekening anak-anak saya di Bank Muamarat misalnya, itu pakai nama saya sebagai orang tuanya, tapi di sebelahnya ditulis nama anak saya. Gitu kan? Jadi ikut. Jadi masing-masing anak tahu gitu. Itu semampu saya, berapa yang saya bisa berikan setiap bulan misalnya saya kasih gitu. Seperti itulah. Maka itu setahu saya Allah alam sebagai solusi. Apakah membeli rumah dengan KPR itu riba, dan setiap bulannya saya harus membayar ke bank meskipun saya memakai bank syariah? Solusinya juga, Ustaz. Tentu saja kalau bank syariah, Allahu alam, setahu saya mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada masalah, tapi antum pastikan beberapa hal. Yang pertama, pastikan kalau saya telat bayar, apakah ada dendahnya? Pertanyaan itu dulu. Kalau dia bilang tidak ada denda, maka syariat. Jadi contoh begini, saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman perbankan syariah, saya tidak usah sebutin bank apa ya. Tapi yang jelas saya tanya, kalau saya KPR mobil rumah sama antum, kemudian saya telat bayar 1 bulan, apa konsekuensinya? Kami nagih, Ustaz. Baik, ada denda? Enggak ada. Baik, bulan kedua kami nagih, bulan ketiga kami nagih. Kalau juga tidak ada, kami datangi rumahnya, telepon, juga betul-betul mentok tidak ada orang ini, maka kami blacklist dia. Enggak boleh lagi lanjutin KPR itu, kemudian tempat itu rumah karena suratnya ada di bank, disita, kemudian dilelang, dijual, haknya dia yang sudah dia bayar dikembalikan. Misal berapa bulan dia sudah cicil nih, dikembalikan. Rumah diambil full oleh bank, gitu kan? Seperti itu. Kalau begitu saya bilang sesuai dengan syariat. Tapi kalau ada denda, makanya jadi tanda tanya, gitu kan? Cuman minimal teman-teman sekalian, kalaupun ada hal yang berhubungan dengan denda, sebab saya pernah dikirimin link, kalau tidak salah berhubungan dengan fatwa MUI tentang adanya denda kalau orang telat. Saya tidak tahu dari mana dalilnya masalah itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak salah. Tapi minimal ada statement ulama gini, ij'al bainaka wa baina nari alima. Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Kalau ada fatwa di situ, dia berani mengeluarkan fatwa seorang alim ulama, maka lalu kita kerjakan, kita akan aman dari api neraka karena dia yang bertanggung jawab. Bank-bank syariah punya majelis syura. Ada ulama-ulamanya dari MUI segala yang mengatur, memfatwakan ini boleh atau tidak boleh masalah program. Jadi kalau kita orang awam ikut di situ, dengan adanya fatwa mereka, maka kita akan aman. Jangan sampai antum berlindung di belakang itu mengatakan, oh bank syariah sama saja dengan bank konvensional, untuk membiarkan diri kita tetap di konvensional. Gak bisa, karena konvensional tidak ada celah bolehnya. Jelas-jelas riba. Kalau ini minimal masih ada majelis syuranya, maka harus antum lari kepada hal yang lebih ringan mudaratnya, gitu kan? Allahu a'lam. Jadi saran saya, kalau bank syariah insya Allah tidak ada masalah. Cuma pastikan saja tadi tentang masalah denda. Yang kedua tentang masalah nilai jual, akad. Akadnya itu apa? Utang piutang atau transaksi jual beli. Kenapa saya suruh tanya ini? Karena ada beberapa perbankan syariah yang karena menamakan dirinya syariah, induknya konvensional, kemudian nanti dia tarik akad-akad konvensional di bank syariahnya. Ini terutama yang baru-baru buka sekarang, bukan karena sudah dari Rama, mereka cuma ikut-ikutan, dan ini hati-hati. Jadi akadnya, kalau akadnya utang piutang riba, karena utang piutang gak boleh berbunga, gitu kan? Kalau akadnya jual beli, si A membeli rumah 200 juta, bank menjual kepada si B dengan 250 juta dicicil 48 bulan, halal, akadnya jual beli. Tapi kalau rumah yang 200 juta, si bank mengatakan bank meminjamkan uang 200 juta kepada si B yang akan dibayar selama 48 bulan dengan bunga ini, jadi riba, akadnya utang piutang. Kalau jual beli maka jadi halal, Allahu a'lam. Ini yang antum pastikan, mudah-mudahan insya Allah menjadi halal perbuatan tersebut. Dan ini termasuk kena tanda keimanan, sehingga tentu kita bertanya tentang hukum-hukum syari'. Terima kasih waktunya, jazakumullah khair, telah hadir dan juga telah meluangkan waktu untuk bertanya dan juga menyimak ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah ikhlaskan niat kita. Semoga semua ini dijadikan tambahan timbangan amal kita hari kiamat. Dan semoga semua yang punya masalah diangkat masalahnya, yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum memiliki atau mendapatkan hidayah mudah-mudahan diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan seluruh muslimin yang hadir di sini terutama, dan kedua orang tua kita yang sudah pernah berbuat dosa agar dimaafkan oleh Allah SWT, dan juga kita berdoa agar seluruh muslimin dan muslimat yang hidup dan juga yang sudah meninggal juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, kokohkan telapak kaki mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua bersama para saudara-saudara kita yang tertindas itu di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majelis, saya mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti ceramah resmi saya di www.khalidwasalama.com atau di YouTube. Pada saat di YouTube, usahakan memilih like. Ya, ada jempol kecil di sebelah kiri, like, menyuka atau tidak suka. Ini manfaatnya teman-teman sekalian. Kami temukan dengan teman-teman tim, ternyata banyak orang yang tonton, sampai jutaan Masya Allah, tetapi tidak memilih like ini. Tujuannya, kalau makin banyak orang yang like itu, dikasih jempol, maka secara otomatis oleh YouTube yang ada di Indonesia, itu nanti diskala prioritaskan. Jadi begitu orang masuk Indonesia, buka YouTube, ceramah itu yang paling pertama keluar. Kita sama dengan mengorbit ceramah sebenarnya. Saya atau orang lain yang antum sedang tonton, maka ini sangat baik. Itu juga ada berlangganan, ya bisa dipilih berlangganan, sehingga setiap ceramah baru antum akan dapatkan secara otomatis. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.